tutup di gigi, zaka, ada hamas, zaka. Lihat, kalau pakai zal, zaka itu pintar, cerdas, smart. Tapi kalau pakai zai, zaka itu suci, menyucikan. Biasanya sesuatu yang menggunakan kalimat zaka, suci, berarti ada yang kotor yang disucikan di situ. Kotoran yang tidak tampak ingin disucikan, teman-teman sekalian, dalam bahasa-bahasa syariat biasanya terkait dengan dosa. Dosa itu kotor dan kita ingin membersihkannya. Yang kotor itu ke dalam hatinya, dari hati ditembuskan ke tangan, hati kotor ke tangan jadi mukul. Hati kotor ke lisan jadi berkata-kata kotor. Hati kotor ke pandangan jadi melotot tidak karuan. Hati kotor ke kaki jadi sombong jalannya. Hati yang kotor. Karena itu ketika akan dibersihkan, cara membersihkannya usahanya ditambah dengan ta, zaka ditambah ta jadi tazkiyah. Ya, jiwa kita disebut dengan nafas. Dari sini muncul istilah kalimat tazkiyatun nafas. Turun Quran surah ke-91 misalnya, ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa kondisi bersih, fujur kondisi jelek. Ketika ingin dibersihkan muncul kalimat zakka. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang mampu menyucikannya. Bersihkan, bersihkan. Ketika ingin dibersihkan muncul di tazkiyah. Zakiyat diantaranya bisa Anda bacakan kalau Anda dalam keadaan sholat ingin memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda baca, tolong pahami isi bacaannya. Anda sadar, kemarin-kemarin saya jauh dari Allah. Kemarin saya banyak berbuat dosa. Kemarin saya banyak keliru. Sekarang saya bertobat, ya Allah. Begitu Anda tahiyat. At-tahiyatu lillahi. At-tayyibatu zakiyat. Ya Allah, segala penghormatan saya sekarang serahkan kepadamu. Kemarin saya terlampau gila hormat, ya Allah. Saya pengen dihormati oleh orang lain. Sampai larut dalam kehormatan, lupa dengan ibadah untuk menghormatimu, ya Rabb. At-tayyibat, segala kebaikan darimu, ya Allah. Kemarin saya merasa yang paling baik, yang paling suci, yang paling hebat. Zakiyat saya tobat, ya Allah. Tolong bersihkan kesalahan-kesalahan saya, ya Rabb. Maka di situ Anda ingat dosa apa yang pernah Anda kerjakan. Dosa di lisan Anda, dosa di pandangan Anda, dosa di kepala Anda, dosa ke ujung kaki Anda. Kalau Anda benar bacaan Qur'annya, demi Allah saya katakan, tidak ada para pencuri yang mengucapkan kalimat ini kecuali bertobat dari pencuriannya. Tidak ada koruptor yang membacakan ini kecuali menetes air matanya. Tidak ada orang mencela ibunya ketika mengatakan kalimat ini ingin diampuni oleh Allah pada saat itu. Dan yang paling indah adalah seperti Anda yang saksikan di video YouTube saat ini yang marak tersebar. Begitu seorang itu tahiyat, tiba-tiba jatuh dalam tahiyatnya. Bertobat dia, diampuni dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, dan wafat dalam keadaan sedang sholat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merindukan itu? Begitu tobat, diterima, wafat. Masya Allah. Bukankah orang tobat diterima itu hilang dosa-dosanya? Bukankah sholat menambah pahalanya? Maka berbahagialah ketika dia tobat dalam keadaan sholatnya, surga baginya insya Allah. Mau seperti itu? Nanti zuhur ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal, dan kita gak bisa pilih. Kita gak bisa pilih. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Ya, bisa Bu. Kalau mau dibalik bisa. Saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya. Gak apa-apa, saya duluan setelah Anda juga bisa. Ya. Mau menghapus? Baik. Ya, ini sudah selesai. Baik, paham sampai sini? Baik, kita belum sampai ke esensi. Saya simpan dulu esensinya. Nanti disandingkan dengan persoalan supaya kita bisa diskusi sejenak, membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kita batasi barangkali 5-10 menit ke depan. Kita untuk jeda terlebih dahulu. Nanti kalau Anda ingin yang bersambung untuk mengikuti sesi kami di waktu zuhur, nanti saya sampaikan pada saat sesi pengumuman. Saya mohon izin untuk yang ini saya simpan sejenak. Kita jeda sebentar untuk membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Setelah itu saya uraikan ini dalam sesi sekitar 5 menit saja. Setelah itu kita sampaikan pengumuman dan kita akhiri jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya coba jawab dulu ya. Saya cek sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat ada berapa jenis? 2. Satu apa? Iftirash. Dilakukan kapan? Rakaat yang kedua, tahiyat yang pertama. Baik, yang kedua apa namanya? Tawarruk. Dikerjakan kapan? Tahiyat yang terakhir. Boleh enggak saat tawarruk yang tangan kiri saya yang sikunya kemudian dikebawahkan begini? Tidak boleh. Seperti umat apa? Baik, itu dilarang. Yang bersandar itu yang mana? Siku yang kanannya. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Saat duduk tawarruk yang dilipat kaki yang mana? Baik, diduduki atau tidak? Tidak. Kalau diduduki namanya apa? Iftirash. Boleh iftirash dua-duanya dilipat? Tidak. Baik teman-teman sekalian, saya kira sangat baik. Bacaan tahiyat ada berapa? Yang populer 5. Baik, dari yang kelima ini teman-teman sekalian, satu dari siapa? Baik, yang kedua? Tiga? Empat? Baik, lima? Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Baik, mana yang paling utama? Semuanya paling utama. Baik, kapan kita membaca yang panjang? Saat situasi memungkinkan, santai mengucapkannya. Baik, dan yang kedua, cari yang semakna dengannya. Kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan, misalnya dalam pekerjaan, sholat di tengah pekerjaan dan sebagainya, kenapa enggak bacakan yang mubarakat? Begitu Anda bacakan, Anda bermohon kepada Allah, ya Allah berkahi pekerjaan saya, bimbing saya untuk tidak mendapatkan yang haram, ya Allah, jauhkan saya dari riba dan sebagainya. Dan disitulah ternyata, barangkali disitulah letak pengabulan dari doa dari Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sering Anda mohonkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila lupa melaksanakan doa kunut subuh, apakah benar diwajibkan untuk sujud sahwi? Syukran, jazakallah khair. Tayyib, pertanyaan pertama, kenapa Anda lupa? Itu dulu. Sebab memang kalau sudah lupa itu suka enggak ingat, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda lupa? Kenapa Anda lupa? Karena ada teman Anda tidak lupa, Anda lupa. Jadi persoalan, lupa faktornya bisa banyak. Lupa ketika saat sholat banyak pikiran dan belum diselesaikan. Lupa berlindung kepada Allah sebelum sholat. Karena Nabi pernah mengajarkan pada kita, sahabat mempraktikkan, ulama menyampaikan, jika Anda punya persoalan sebelum sholat, berlindung kepada Allah. Istaiz billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, mohon kepada Allah. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan sholat. Dengan pemahaman itu, Anda bisa mengingat dan bisa mengetahui sedang apa yang sedang Anda lakukan dalam sholat Anda. Takbir, pahami isinya. Lisan mengucapkan, kemudian fikiran, kemudian memahami itu semua. Dalam kondisi demikian, lupa kemungkinan Anda sholat sendirian. Karena dalam sholat berjamaah, itu bisa saling mengingatkan. Imam yang lupa, diingatkan oleh makmum. Makmum yang lupa, teringat dengan yang lainnya. Di mustahil ada orang sholat berjamaah, lupa semuanya. Mustahil. Mustahil. Pasti akan saling mengingatkan. Jelas ya? Dalam kondisi ini saya sarankan perbanyak sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau kemudian kondisi lupa, imam lupa dalam keadaan dia sudah sujud, kemudian dia tidak kunut dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bukan diwajibkan, disunnahkan dia. Disunnahkan kemudian untuk melakukan sujud. Ya, sujudnya apa? Sujud sahwi. Sujud dalam keadaan lupa mengerjakan salah satu bagian dari sholatnya. Itu sunnah menggunakan atau menunaikan sujud sahwinya. Ada sebagian berpendapat untuk menguatkannya. Ada yang mengatakan wajib diganti. Ya, wajib diganti itu pada rukun. Kalau kunut itu bukan rukun, kunut itu bacaan tambahan, sunnah. Maka hukumnya sunnah diganti. Jadi ketika Anda misalnya lupa, hukumnya sunnah, kemudian ganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Di begitu selesai, kemudian sebelum salam Anda sujud sahwi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda misalnya sedang berjamaah dengan yang lain, misal suasana terbuka, bukan dalam kondisi di lingkungan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misal ada beberapa tempat yang memang dipraktikkan mazhab, enggak usah jauh-jauh. Saya ke Malaysia misalnya. Saat saya ke Malaysia, di Malaysia berlaku mazhab Syafi'i. Teman-teman lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kaidah dalam bermuamalah, berinteraksi sosial. Kalau Anda datang ke satu lingkungan, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang kita praktikkan, maka tugas Anda kalau mengajar, pelajari dulu mazhab yang dimaksudkan. Jangan mengajar dengan mazhab Anda, jadi ribut nantinya. Saya ke Malaysia, mazhabnya Syafi'i, maka saya pelajari mazhab Syafi'i. Dan saya ajarkan mazhab Syafi'i. Adapun yang lain sebagai perbandingan. Misal saya katakan, Bapak Ibu sekalian, makcik, pakcik, saat kita salat subuh ada kunut di situ. Pendapat Imam Syafi'i kunutnya begini, bacaannya begini. Tapi kalau pakcik, makcik main ke Indonesia misalnya berkunjung, Anda dapati satu daerah tidak menggunakan kunut, itu tandanya bukan dia tidak salatnya sempurna. Tapi ada nanti pendapat lain. Misal pendapat di mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku. Ada yang pendapat mazhab Hanafi yang dia tidak kunut, dalilnya ini. Jadi kalau pakcik main ke Indonesia ada yang tidak kunut, maka jangan disalahkan. Boleh jadi dia gunakan misalnya mazhab Hanafi, dalilnya begini. Jelas ya? Jadi kita membuka wacana pada orang lain supaya dia paham wawasan, tapi jangan Anda paksa di mazhab tertentu untuk mengikuti mazhab Anda. Oh, kenapa kalian kunut? Kunut itu bidah. Oh, Masya Allah. Diusirlah Anda dari Malaysia pada saat itu. Itu masalahnya. Jelas ya? Pak, jadi kita pelajari mazhab di tempat, tapi menjelaskan wawasan supaya terbuka di situ. Paham ya? Nah, jadi solusinya adalah ketika Anda sholat di tempat yang variatif, misal Anda kunut, tapi Anda sedang berada di tempat yang tidak kunut, misalnya imamnya tidak kunut, maka Anda ikutlah kemudian keadaan imam, jangan sujud sahwi sendirian, itu yang salah. Misal Anda sholat subuh, imam tidak kunut. Begitu imam tidak kunut, selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda sujud sahwi di situ, Anda terlampau soleh di situ. tidak tepat dan salah itu, karena salat mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Sama dengan Anda, begitu Anda tidak kunut, Anda kemudian bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Anda kunut, ikuti. Aminkan. Masya Allah, Syekh Al-Utsaimin itu beliau tidak kunut, memilih yang kunut nazilah, mazhab ya Hambali. Tapi beliau berfatwa, jika Anda salat di belakang imam yang kunut, maka Anda pun aminkan kunutnya. Dan itu indah teman-teman sekalian, enggak ada masalah. Dan saya tuh suka heran ya, kenapa saya saat tugas di Mekah, suka unik sendiri saya melihat. Kadang pengen senyum, kadang-kadang pengen ditahan. Kalau di Mekah sholat, di belakang imam, gak ada yang berantem tuh. Dan gak ada yang protes. Kita teman-teman, umumnya orang Indonesia, ada yang kunut saat subuh. Banyak yang kunut. Tapi ketika dia berhaji, sholat di belakang imam, di Masjidil Haram, subuh kan gak kunut. Dan gak protes. Gak pernah saya dengar selama tugas di sana. Ya begitu imamnya selesai sholat subuh, salah imam tuh, gak kunut. Misalnya gak ada. Biasa aja dia salat-salat. Bismillah sana jihir, disirkan, ikut disirkan. Gak ada yang protes. Yang ada tenang, nyaman, salat pulang. Kenapa ketika pulang pada ramai lagi? Jelas ya? Tapi kalau yang unik ada kejadian ya. Itu yang belum paham. Begitu imamnya disirkan, langsung baca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini imamnya Muhammadiyah tuh. Masya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah ini. Itu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi, jelas ya, jelas jawabannya. Kalau Anda memang mengikuti mazhab Syafi'i, maksudnya jadi jalur Imam Syafi'i, bukan kelompok, tapi jalur Imam Syafi'i, Anda kunut salat sendirian, Anda lupa, maka Anda tutup dengan sujud sahwi. Baik ya, jika ada imam salat subuh, tiba-tiba dia tidak kunut, kemudian setelah tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi. Itu tandanya imam tersebut sedang mempraktikkan mazhab Syafi'i. Maka ketika dia sujud sahwi, Anda ikut sujud sahwi. Ya, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, Anda yang tidak paham di situ ya. Dan Anda yang imam jangan dibalas. Subhanallah. Misalnya. Anda masalah di situ. Bismillah. Mana tadi? Oh, yang ini dulu ya. Bismillah. Masya Allah, tanpa mukaddimah, tanpa salam, tanpa bismillah. Untuk wanita sebaiknya sholat di rumah atau berjamaah di masjid. Saya pernah jawab ini, teman-teman sekalian, jika memang memungkinkan ke masjid, terbebas dari tiga keadaan para akhwat. Keadaan pertama adalah tidak ada kewajiban perempuan yang memang harus dilakukan oleh perempuan di rumah. Misal, ada anak yang harus diberikan ASI, ada anak yang harus dirawat, dan kewajiban itu melekat kuat pada perempuan karena tidak ada ayah yang bisa memberikan ASI misalnya kan, dan seterusnya. Karena itu, mohon izin dalam kondisi ini jangan maksakan ke masjid. Yang kedua misalnya, belum terbebas dari fitnah. Jika Anda bisa bebas dari fitnah, fitnah itu kondisi-kondisi di jalanan yang mungkin masjidnya agak jauh dari rumah, atau tidak ada mahram untuk berangkat, tidak ada kelompok perempuan yang lain. Bisa juga yang pakaian-pakaian yang menyesuaikan. Hati-hati, ke masjid bagus ada mahram, tapi pakaiannya terbuka membuka fitnah bagi yang lain, itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah aman kondisi di masjid, ada saf khusus untuk perempuan yang tidak bercampur, enggak ada ikhtilat di sini. Jika tiga ini terpenuhi, kondisi aman iya, fitnah bisa dihindarkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban yang melekat pada perempuan, bahkan anak bisa dibawa untuk berjamaah misalnya. Maka yang utama perempuan ke masjid. Ke masjid dengan seizin sepengetahuan suaminya, kemudian jika mahramnya bisa berangkat lebih baik, dan atau kelompok-kelompok perempuan yang lainnya. Saya izin menyampaikan pengumuman. Kita ada program khusus yang biasanya tiap tahun kita adakan, yang umrah kita berangkat, tapi tahun ini umrahnya kita akan ada plus, yaitu umrah para penghafal Quran. Nah, yang diisi dengan jejak Nabi di sana, dan akan kita bahas. Umrah ini hanya diselenggarakan sekali di tahun ini. Waktunya 24 Desember sampai dengan 1 Januari. Pada waktu itu, dibuka pendaftaran sekarang hanya sampai bulan Juni saja. Nanti bulan Juli sampai dengan awal Desember akan dibimbing menghafal Quran sampai 30 juz. Berapapun Quran yang didapatkan, jadi umrahnya nanti plus menghafal Quran di sini, 6 bulan dibimbing, sampai di sana akan disetorkan di Mekah dan di Madinah. Ya, mohon maaf, nanti akan agak terbatas yang kita kemudian terima, tapi nanti yang setiap yang daftar, bulan Juni pendaftaran ditutup, bulan Juli akan dibimbing menghafal Quran, langsung oleh kami dan tim, supaya bisa menghafal sesuai dengan targetnya, ada yang 30 juz, atau juga target-target lainnya, nanti disetorkan saat ada di Mekah dan di Masjid Nabi, yaitu di Masjid An-Nabawi. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa? Insya Allah siap Ustaz. Masya Allah. Jadi kita tidak turunkan derajatnya sebagai imam. Cuman zuhur dengan asar. Kita pindahkan waktunya. Jelas ya? Bapak, bapak imamnya tetap pak, tapi imam yang silent. Ya, tapi kita gak sebutkan silentnya, tetap zuhur dengan asar. Status dia gak turun, tetap imam juga. Zuhur dengan asar. Maghrib Isya datangkan. Yang bagus-bagus. Masya Allah. Mulai senang, senang, senang. Berangsur, berangsur, berangsur. Begitu bacaan dia sudah mulai bagus, kami perkenankan. Pak, silakan jadi imam. Ah, sudah Ustaz. Yang lain saja yang lebih bagus. Silakan cek. Kita gak paksa dia. Gak bagus nih pak, jangan maksa jadi imam lah. Yang lain ada yang lain. Wah, kosong masjid. Dahsyat kalau seperti itu tuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun Anda berada, kita bahas pada saat ini Al Adabul Mufrad nomor hadis yang keempat. Bismillah. Hadis nomor empat dalam pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari. Haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala. Hadis ini kami terima kata Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Abi Maryam. Beliau menyampaikan akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, hadis ini puncak paling tingginya periwayatnya tersambung pada sahabat bernama Ibn Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu atahu rajulun faqala. Satu kali ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqala, dia berkata, ini masih bab tentang bakti kepada ibunda. Inni khatabtu imra'atan, saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, hanya sayang lamaran saya ditolak. Dia tidak mau menikah dengan saya. Wa khatabaha ghairi, setelah aku lamar aku ditolak, orang lain datang melamarnya. Fa'ahabbat an tankihahu, maka perempuan itu menerima lamarannya. Ah, disinilah setan datang bermain. Saghirtu 'alayha faqataltuha. Maka aku dibutakan oleh cemburu yang sangat dahsyat, maka aku bunuh perempuan itu. Jadi karena kecemburuan luar biasa, kemudian datang setan menghampiri, dibangkitkan kobaran apinya dan keluarlah kemudian tindakan maksiat yang luar biasa, dibunuhlah perempuan itu. Saya mau sampaikan gini ya, jika di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis disebutkan satu peristiwa dan peristiwa itu tidak dijelaskan siapa namanya pelakunya, kapan kejadiannya, maka ingat baik-baik, peristiwa itu akan mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda dan di masa yang tidak sama. Sebaliknya, lihat kaidahnya, kalau Anda menemukan dalam Al-Quran satu kejadian namanya langsung disebutkan spesifik bahkan dengan bintinya misal, maka ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang tersebut dan tidak akan terjadi pada orang lain lagi di masa-masa yang akan datang. Kalau kaidahnya mengatakan tidak disebutkan siapa orangnya, hanya lakabnya saja, gelarnya misalnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya, maka ini menunjukkan kesan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pernah ada perempuan yang menggoda Yusuf alaihi salam supaya bisa berduaan dan berbuat maksiat. Siapa namanya? Quran hanya menyebutkan, lihat, wa imra'atul aziz, imra'atul aziz, istri perdana menteri, istri pembesar. Di ada istri pembesar melihat kemudian bagian dari wajah tampan, rupawan, elok dan sebagainya, tiba-tiba mengajak selingkuh. Pertanyaan saya, ada enggak sekarang istri pejabat bisa selingkuh dengan ajudan? Ada. Jadi perselingkuhan bisa terjadi, karena itu Quran mengistilahkan dalam Qurannya, tidak menunjuk perempuan namanya siapa, tapi dengan inisial ingin mengistilahkan bahwa akan terjadi yang seperti itu lagi di masa depan. Kalau ada yang seperti itu terjadi, maka Anda kalau mendapatkan peristiwa serupa, belajar pada ayatnya. Misal, coba antum diangkat, sebelumnya enggak ada sekretaris. Ketika jadi direktur ada sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya siapa? Perempuan. Ya sekantor di ruangan bersama antum. Hati-hati di situ. Jadi ketika antum hadir dalam suasana seperti itu, Quran enggak pernah keliru, Pak. Anda kalau belajar Quran dengan baik dan Anda petakan dan pilihan hidup Anda dipilih, demi Allah saya katakan, keluarkan semua perintah dan larangan Quran, pelajari baik-baik, Anda akan siap menghadapi segala problematika kehidupan Anda di situ. Nah, sekarang saya tanya pada Anda. Tadi kisah laki-laki ini disebutkan enggak siapa orangnya? Tidak. Perempuan disebutkan enggak? Tidak. Kejadiannya disebutkan kapan? Tidak. Artinya kejadian itu akan terjadi lagi dalam setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya mau tanya pada Anda, pernah enggak dengar kasus kekinian ada orang ditolak cintanya bunuh pasangannya? Ada. Ya, padahal dia belum nikah sudah mengatakan membunuh kekasihnya. Kekasih dari mana? Silakan cek. Lamaran belum, baru menyatakan cinta. Makanya kadang-kadang tayangan-tayangan pun membantu untuk mewujudkan itu. Sekarang setannya tidak datang cuma kepada orangnya, dia membuat dalam bentuk media-media. Silakan cek. Ya, dulu kata Nabi katakan yang baik-baik. Sekarang muncul katakan cinta, katakan putus dan sebagainya. Ya, ya. Program-program dimaksud kadang-kadang, mohon maaf ya, ini cuma masukan-masukan. Anda sepakat, silakan koreksi. Tidak sepakat, perbaiki diri. Ya, karena banyak tayangan-tayangan juga yang kadang-kadang tidak disadari itu yang bisa menghadirkan maksiat dalam kehidupan. Nah, sekarang mari kita kembalikan. Nah, sekarang persoalannya apa hubungan dengan hadis berbuat baik kepada ibu? Teruskan hadisnya. Maksud saya, kalau Anda nanti pernah berbuat salah yang seperti ini, bagaimana cara memperbaiki dirinya? Nah, mari kita lihat. Fa'ghirtu 'alayha faqataltuha. Ya Ibnu Abbas, saya pernah melamar perempuan ditolak, ada orang lain datang diterima, saya dibutakan oleh cemburu, datang setan, tak terkontrol tangan saya bunuh perempuan itu. Pertanyaannya, fahalli min taubah, saya masih punya kesempatan tobat gak? Masya Allah, saya ajarkan Anda satu keindahan dalam isyarat Al-Quran dan hadis. Quran surah 39 ayat 53. Mohon bersabar ya dengan kita, setiap kalimatnya kita turunkan ayat Qurannya, sambungan hadisnya supaya maksimal belajar kita. Saya turunkan dulu ya beberapa ayat. Maaf, kelihatan insya Allah? Oh, belum ya, saya tulis dulu mas ya, baru kelihatan. Baik. Gak ada dosa tapi bisa lihat. Quran surah 39 ayat 53. Ajakannya di Quran, kita ambil lagi. Ini kita turunan, kita samakan dengan Quran. Misal surah ke 25 ayat 63, ini yang positif, ini yang terlihat negatif. Kemudian diminta oleh Allah untuk kembali Quran surah ke 66 ayat ke 8. Nih. Kemudian setelah ini dijanjikan dengan surga di Quran surah ke 3 ayat 133. Kemudian diberi contoh, ini yang hebatnya, diberi contoh oleh Quran. Contohnya di Quran surah ke 4 misal, ayat yang ke-100 paling kiri sebelah bawah. Nah, setelah itu terserah kepada kita apakah ingin mengikuti jejak ini atau tidak. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang ini bertanya, apakah ada bagi saya kesempatan untuk taubat? Perhatikan baik-baik ya. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, lihat, fokus. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berlumur maksiat dalam hidupnya. Pertama, Allah menyebut dengan kalimat ibad, hamba. Pakai ya lagi, ibadi. Asalnya begini, hambaku. Masya Allah. Perhatikan. Kemudian setelah itu kalimat hamba ini disandingkan dengan kalimat israf. Bukan cuma dosa Pak, tapi israf. Di tingkatan dosa itu saya pernah berada di sini juga, di awal kedatangan saya di sini kita pernah membahas tentang turunan dosa yang mengantarkan dengan tobat kita ke surga. Masih ingat? Ada khata, turunan pertama. Khata. Yang kedua ada dzambun. Yang ketiga ada dzunubun. Yang keempat ada dhunubun ma'adzulmi. Dhunubun ma'adzulmi. Yang kelima, ini tingkat paling tinggi. Ini salah tapi belum tentu ada dosanya. Ada yang mengandung dosa tapi belum tentu ada dosanya. Misal, mohon maaf, subuh jam berapa sekarang? Empat tiga tujuh, empat tiga lima. Gak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat karena asalnya berbeda. Ya, kita ambil tengah-tengah, misal 4.35. Misal, subuh 4.35. Taib, Anda tunaikan sholat subuh jam 5 lewat 34. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Ah, belum tentu. Belum tentu dosa. Kalau Anda memang tertidur di sini. Anda ketiduran. Bangunnya misalnya jam 5 lewat 34. Bukankah sholat orang yang tertidur pada saat bangunnya? Anda lupa di sini. Dan persoalannya kalau sudah lupa kan, maaf, suka nggak ingat. Nah, begitu Anda lupa di sini. Lupa disebut dengan nisyan. Nisyan. Nisyan. Kata dasarnya nasia, nasia, nasia itu lupa. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Kalau orang sudah lupa, bisa salah. Salah khata. Kalau pekerjaannya disebut dengan akhta. Saya lupa, saya salah, akhtatu. Kami salah, akhtana. Kami lupa, kami salah, nasina, akhtana. Di Quran kalimat ini disandingkan dengan ini. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Jadi begitu Anda ketiduran, bangun jam segini Anda sholat. Anda salah, tapi belum tentu dosa. Karena Anda tertidur mungkin saking lelah dan sebagainya di situ. Paham? Itu khata. Lihat sini. Tapi persoalannya misal, maaf, maaf. Ada yang kedua. Dia sengaja begadang malam. Nonton misalnya bola, tunggu-tunggu, oh, Liverpool lawan Tottenham Hotspur dan sebagainya. Wah, udah 91 plus sekian kan, menang, Muhammad Salah golin, misal gitu kan, misal. Udah skor 2-1, menang, tiba-tiba pelanggaran, diving, menangis jadinya, kan. Skor 2 sama, misal. Saya nggak nonton Pak, dan nggak ada kerjaan itu, ya, nggak nonton saya. Cuman saya dengar seperti itu gitu kan, sangat tidak menyenangkan, ya, Jurgen Kloppnya sampai tepuk tangan gitu kan, nah itu. Saya nggak nonton ya. Cuman Pochettino yang sangat bahagia ya. Ah, menang, menangis sampai menjelang kepada subuh. Begitu dekat subuh, dia tidur. Nah, jadi dia ketiduran itu bukan karena lelah, karena nonton bola. Ketika dia tertidur kemudian, subuhnya dia terlambat. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Yang ini dosa. Kenapa? Karena akibat lalainya dia terlambat sholat bukan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Karena mengejar hal yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ketika dia salah dan berdosa disebut dhambun namanya. Perhatikan baik-baik. Nah ini. Saking sayangnya Allah pada orang yang berbuat dosa seperti ini, kamu jangan perbanyak dosanya ya. Salah, langsung kembali. Maka Allah turunkan satu sifat untuk mengampuni yang ini. Namanya ghafir. Ghafir. Kalau yang ini, al-afu. Al-afu. Makanya ketika Anda mengatakan, Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana, setelahnya di ujungnya, wa'afu. Anna al-afu. Yang ini ghafir. Turun Quran surah ke-40 dengan namanya. Ayat yang ketiga. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Ghafiri zambi wa qabini taubi. Anda pernah berbuat salah, ada dosa aja, cepat kembali. Saya turunkan sifat saya untuk mengampuni dosa Anda. Nah, yang jadi persoalan. Begitu dia bangun terlambat misalnya. Sudah salah. Dia terlambat menunaikan. Kemudian dia komentari orang lain. Eh, kenapa kamu terlambat? Ah, biasa. Orang itu cuma terlampau soleh aja. Misal, dia terlambat sholat, dia menggibahkan orang lain. Salah tidak? Dosa tidak? Nambah dosanya. Berubah dari dhambun jadi dhunubun. Ini. Saking sayangnya Allah diturunkan sifat yang selanjutnya, yang ketiga. Untuk mengampuni yang ini. Gak ada masalah. Silahkan kamu manusia. Ayo kembali. Namanya ghaffarun. Quran surah Nuh. Surah 71 ayat ke-10. Ketika umatnya Nabi Nuh banyak berbuat dosa, dosanya bukan cuma di sini tapi sudah seperti ini, maka kalimatnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bukan ghafir, tapi ghaffar. Ini menunjukkan umatnya Nabi Nuh dosanya sudah semakin banyak. Tapi Allah berkenan untuk menerima mereka untuk kembali. Lihat, dhunubun ma'adzulmi, sudah terlambat subuh. Sudah membicarakan orang lain, kemudian ngajak yang lainnya. Sekali-kali gak usah terlampau tepat waktu, besok nonton lagi yuk. Misal, salah gak? Dosa gak? Dosa, dan dia zalim. Karena diantara orang zalim yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid. Turun Quran surah kedua ayat 114 paling kiri sebelah atas pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha. Azlam pakai zalim. Siapa orang paling zalim dibandingkan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid? Orang mau ke masjid diajak nonton sesuatu misal. Maka di situ sudah salah dan zalim, muncul dhunubun ma'adzulmi. Pada yang keempat ini pun Allah masih sayang. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan ada kesempatan kembali. Diturunkan sifat yang keempat namanya ghafurun. Tapi yang ini dahsyat. Israf. Sudah dia terlambat, sudah dia bicarakan orang, sudah ngajak orang supaya enggak ke masjid, tiba-tiba mencari-cari ustaz dan ulama untuk disakiti. Misal, wah, sana sini, sana sini, sana sini. Ini yang nyalahin kita kemarin nih. Ceramahnya ini yang nyalahkan kita nonton. Gara-gara dia Liverpool jadi kalah, misal gitu kan. Misal, ah, diincar sana sini, incar sana sini, misal. Ah, itu sudah berubah. Maaf, kalau yang tadi ada yang dusta saja, ada yang mencuri saja, kalau ini diborong semuanya. Dusta iya, mencuri iya, jahat iya, macam-macam iya. Bahkan kalau ada orang berbuat dosa dia belum pernah kerjakan, rasanya kurang komplit. Yang ini israf. Ini istilahnya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Ketika ada seorang berbuat berlebih pun seperti ini, contoh paling gampangnya Firaun. Firaun. Allah masih memberi kesempatan pada dia untuk kembali. Tak peduli berapa dosanya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, diberikan jalan untuk kembali. Dan hebatnya, lihat baik-baik, lihat, Allah masih mengakui mereka sebagai hamba. Kulia ibadi. Hamba. Kalimat hamba tidak pernah disebutkan di Quran. Salah satunya kecuali untuk menunjuk hamba Allah yang saleh. Misal, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Ketika ada hamba Allah yang saleh disebut dengan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Misal, saat bulan Ramadan, lihat dengan kalimat yang sama. Saat Ramadan yang puasa orang baik atau yang tidak baik? Orang baik, yang tarawih orang baik, yang tidak baik? Orang baik. Karena itu ketika orang-orang ini berdoa kepada Allah, kalimatnya menggunakan kata ibad. Saat Ramadan, Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi ibadi. Ya Muhammad, kalau hamba-hambaku ini, hambaku bertanya padamu, di mana aku? Bagaimana mendekat kepadaku? Kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Saat Ramadan lebih dekat. Maka silahkan minta, silahkan minta, silahkan minta. Bukankah banyak orang yang memohon di Ramadan, hamba-hamba Allah yang saleh? Sekarang perhatikan, maksud saya, ketika Allah mengajak seseorang untuk kembali menjadi baik dengan taubat, maka disejajarkan sifat taubat ini dengan amalan orang-orang saleh. Perhatikan baik-baik. Maka ketika Anda pernah berbuat dosa dalam kehidupan dan sebagainya, perhatikan, saking sayangnya Allah, sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, akan diberikan getaran dan petunjuk kepada jiwa supaya dia mau bertobat. Supaya dia mau bertobat. Kadang-kadang kalimatnya singkat dalam hati kita. Kok dia bisa baik ya? Saya bisa enggak seperti itu? Wah, dia bisa berubah. Kira-kira saya masih diterima enggak? Kalau Anda mendapati kalimat seperti itu dalam jiwa, camkan baik-baik. Tolong jangan pernah tinggalkan kalimat itu, karena itu adalah cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa Anda untuk mendapatkan kalimat tobat. Saat itulah ada peluang Anda untuk menyamai orang-orang soleh yang pernah mendapatkan anugerah ini. Anda sedang diangkat oleh Allah, disejajarkan dengan orang-orang soleh di sini. Dan peluang surga terbuka di hadapan Anda. Itulah yang terjadi kepada laki-laki ini, ketika dalam jiwanya melakukan kesalahan, tiba-tiba ada gejolak dalam jiwanya. Bisa enggak saya kembali? Ada enggak peluang untuk berubah? Kalau Anda pernah berbuat salah, tidak ada yang pernah salah. Tapi Anda bisa memilih, mau seperti iblis tidak mau tobat, atau Anda mengakui diri sebagai manusia yang punya kesempatan untuk berubah. Jelas? Anda tidak mau berubah, maka mohon maaf, Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun yang duluan mempraktikkan itu. Fir'aun ditawarkan oleh Allah untuk berubah, langsung dengan dua orang Nabi, namanya Musa dan Harun. Tapi dia tidak menerima tawaran itu. Dia punya pasukan, dia sebagai pimpinan, dia punya kekuatan, dia menolak, ditenggelamkan oleh Allah dan abadi jasadnya sampai dengan kini. Anda siapa dibandingkan Fir'aun? Anda tidak punya kedudukan seperti Fir'aun, pasukan juga tidak punya, kekuatan juga tidak punya, pengen ikut-ikutan seperti Fir'aun. Anda siapa? Nah, jadi Anda terlambat. Paham ya? Nah, jadi dari sini teman-teman sekalian, saya ingin katakan pada Anda, kenapa saya terjemahkan dengan ayat Quran ini? Karena di sini ada kalimat, bisa enggak saya punya kesempatan tobat? Kalau Anda pernah salah dan ada getaran di situ, ada riba, saya mau tobat, itu artinya Allah ingin mengangkat getaran di jiwa Anda supaya naik level pada yang terbaik. Nah, sekarang saya berikan turunan ayat selanjutnya secara singkat. Ada orang-orang yang lebih dahsyat dibandingkan dengan ini. Pernah dengar yang bunuh 100 orang? Ya, 99 orang konsultasi pada seorang syekh. Ya, saya pernah bunuh 99 orang, diterima enggak tobat saya? Ah, oh, susah, kebanyakan. Oh, sekalian ya udah saya eksekusi aja. Ya, sekalian enggak diterima gitu kan? Nah, ini akhlak juga, jangan sampai ada orang ingin minta pendapat, tiba-tiba kita berikan sesuatu dengan cara yang kasar. Singkatnya 100 orang, dia minta kemudian konsultasi pada seseorang, lihat, kata syekh itu, tidak ada seorang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika Allah menyayangi seorang hamba, diberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Pindah dari tempat itu, hijrah dulu ke tempat yang lain di sini. Lihat baik-baik. Engkau bukan berarti enggak bisa baik, tapi tempat itu seringkali mempengaruhi engkau untuk tidak bisa jadi baik. Kamunya baik, cuman kamu tinggal di lingkungan yang tidak baik. Sama seperti Anda di kantor misalnya. Ya, pekerjaan Anda membuat Anda sulit sholat. Sholat susah, gajinya memang besar, 100 juta per bulan. Tapi sholatnya susah, baca Quran susah, shiftnya susah, Jumatan sulit. Allahu Akbar. Bukan Anda gak bisa sholat, cuman pekerjaan Anda di sini menghambat Anda untuk ibadah. Maka lihat rumusnya, Anda cari pekerjaan yang lain yang mendatangkan kemudahan bagi hidup Anda dan ibadah Anda, dan disitulah ketentraman dan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian bertanya pada syekh tadi, kata beliau pergi ke tempat ini. Singkatnya, diarahkan ke majlis ilmu yang lain, jalan di pertengahan. Di pertengahan belum sampai ke tujuan, nyawanya kemudian sesuai dengan ajalnya dikirimkan malakul maut, wafat di situ. Diukur cuman sejengkal, belum nyampe nih ke majlis ilmu, wafat di pertengahan. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Dalam dia berjalan, dia bertobat, dia mengambil tawaran Allah, maka istighfarnya menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Membunuh udah gak ada nilainya, habis. Dan derap langkahnya menuju majlis ilmu menghadirkan amalan baru, setiap langkahnya dihitung. Maka ketika dia wafat di pertengahan, di pertengahan dia wafat, bukankah dengan istighfar menggugurkan dosanya? Ketika dosanya gugur, dia tobat, tobat, tobat, gugur dosanya, dan dengan langkahnya muncul amalannya. Maka apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Dia memilih untuk berhijrah, turun ayatnya, langsung diberikan kepada kita. Lihat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira wasa'a. Siapa yang memilih mau berubah dalam hidupnya dan dia masih punya kesempatan hidup, kami akan berikan kelapangan dalam jiwanya. Minimal bukan materi dulu, tapi Anda lebih tenang hidupnya. Setelah itu maraghaman katsira, baru Allah berikan yang terasakan Anda rugi dalam kehidupan. Balikin lagi, balikin lagi, balikin lagi. Tapi yang hebat, saya tutup, wa may yakhruj. Awas, min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Siapa yang kemudian berubah untuk berubah, berniat untuk berubah, bertekad dia keluar rumah, berubah untuk mendekat pada Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan, wafat dia di pertengahan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tawarkan, kata Allah, saya tetapkan pahalanya, saya gugurkan semua kesalahan-kesalahannya. Ayatnya turun kepada kita, kisahnya sudah ada, dan perbuatannya lebih dahsyat dibandingkan kita sekarang. Angkat tangannya, siapa yang pernah bunuh orang di sini? Ayo, saya antar ke polisi. Tidak ada yang bunuh. Orang tadi bunuh 100 orang, perbuatannya buruk, dia berubah, berhijrah, wafat, masuk surga. Antum gak pernah bunuh orang, dan sampai di majlis ilmu. Jadi kalau tawaran maghrib tadi belum mampu menyentuh Anda untuk berubah, Anda perlu ditawarin apa lagi? Di benar kata Nabi, kalau ada umat Nabi gak masuk surga, bukan karena gak bisa masuk surga, karena dianya gak pengen. Itu masalahnya. Ditolong camkan ini, Anda diberikan gaji 100 juta per bulan, susah sholat, atau gaji 1 juta per bulan, gampang sholat. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Pilih mana? Nah, renungkan sampai dekat ke salat isya, kita jeda sejenak, dan kita terungkan kemudian insyaallah membahas keterangan hadis yang selanjutnya. Tapi gak usah dibawa salat ya, cukup kita kemudian renungkan saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas kalian dan pemirsa Khair TV di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Taib, kita tadi telah bahas bahwa ada kisah seorang lelaki pemuda melamar seorang perempuan kemudian ditolak, lalu ada seorang lelaki lain melamarnya dan diterima, dan muncul kecemburuan dalam dirinya, digerakkan oleh setan berbuat maksiat sampai kemudian membunuh perempuan dimaksud. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meminta penjelasan, fatwa sekaligus pencerahan petunjuk apakah ada kesempatan untuk bertobat. Bahasanya, fahal li min taubah, fahal li min taubah, maka apakah aku masih punya kesempatan untuk tobat. Nah, kalimat ini kita turunkan dengan bahasa Al-Quran, singkatnya, tidak satu, tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari kesalahan apapun jenisnya, sampai tingkat paling tingginya yang disebut dengan israf, bunuh orang, lukai orang dan sebagainya. Tapi Allah dengan sifat kasihnya di setiap kesalahan kita menawarkan kita untuk memperbaiki diri, kembali menjadi makhluk yang baik. Maka diberikanlah kemudian petunjuk dalam jiwanya supaya muncul perasaan untuk memperbaiki diri. Apa diantaranya? Kalimat-kalimat seperti ini. Kalau bahasa sekarangnya, saya mungkin enggak berubah ya, saya bisa enggak seperti dia ya, mungkin enggak saya bisa berubah jadi lebih baik. Kalau Anda mendapatkan kalimat-kalimat itu dalam jiwa Anda sekalipun belum sempat dilafadzkan, itu tandanya Allah sedang membimbing Anda untuk keluar dari kubangan maksiat menuju nilai-nilai taat. Paham sampai sini? Baik ya. Dan disitulah kemudian ada kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana orang pernah berbuat salah melampaui kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat sampai malam ini. Ada yang menolak untuk berubah seperti Fir'aun, ada yang mengambil peluang itu untuk berubah, dan itu banyak, termasuk orang yang pernah bunuh 100 orang tadi. Maka ditutuplah kemudian dengan kalimat Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Kalimatnya indah. Kalau Anda mau kembali karena kalimatnya fahal li min taubah, apakah saya bisa taubat, maka ada ajakan dari Quran. Lihat. Lihat ajakan Qurannya, dipanggil kita semua, diminta untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Silakan Anda kembali kepada Allah, tubu, taubatlah. Taubatan nasuha dengan cara taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi di sini kalau ada seseorang ingin merespon seruan Allah, ini saya turunkan tadi. Jadi kalau kita buat siklusnya seperti ini bahasannya, manusia bisa berbuat salah. Dari salah ini ada peluang untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Di sini cara dia untuk berubah ini dibimbing oleh Allah, diturunkan hidayah. Di antara hidayahnya ada getaran-getaran di dalam jiwa, ajakan-ajakan untuk kembali. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang masih normal sebagai manusia pasti ada peluang-peluang ini. Di hadapan teman mungkin gak keluar, tapi ketika Anda di kamar, ketika mau tidur, itu suka ada dalam diri kita. Mau sampai kapan begini, saya bisa berubah atau enggak, dan sebagainya. Nah itu sesungguhnya ada hidayah dari Allah dipancarkan di hati kita, mengajak kita untuk berubah. Saran saya, kalau Anda sedang mendapatkan hal yang seperti itu, maka ambil seruan Quran, di Quran surah 66 ayat ke-8. Ayo, cepat ambil seruan itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo taubat. Jadi jangan ditinggalkan, taubat. Ambil tawarannya, dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda mengambil tawarannya, Anda akan dinaikkan oleh Allah bersamaan dengan derajat orang saleh tadi. Dan bukan mustahil Allah ampuni dosa Anda saat itu, ternyata itu adalah ujung kehidupan kita mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang-orang diwafatkan oleh Allah setelah dia bertobat, kemudian ternyata mendapatkan surga karena tobatnya. Ya, banyak kisah di Quran. Anda terbayang gak ada orang musyrik, dia tobat. Begitu taubat setelah mengatakan beriman, dia naik ke onta, ontanya kepeleset, ontanya mati, dianya meninggal. Kata Nabi, tidak ada yang paling beruntung imannya yang tidak bercampur dengan dosa kecuali orang ini. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Modalnya syahadat, begitu meninggal keuntungannya banyak, surga. Karena dosanya digugurkan, dia masuk surga. Mau seperti itu? Ntar pulang dari sini ya, insyaallah. Itu pun kalau ajalnya, kalau enggak ajalnya enggak bisa juga. Jadi kita enggak bisa memilih. Tapi Anda bisa berusaha wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita, ingat kalimat ini. Kita tidak bisa memilih kapan meninggal. Tapi kita bisa berikhtiar untuk meninggal dalam keadaan yang baik. Caranya, ketika Anda terpikir berbuat maksiat, maka rasakan seketika saat itu akan meninggal. Itulah saatnya kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda masuk kantor, ada tawaran buruk misalnya, Pak, ini ada proyek sekian, bayangkan ketika dikerjakan Anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman mahasiswa, mohon maaf ketika Anda ingin berbagi dengan cara yang tidak baik, nyontek, atau misalnya berbuat hal yang buruk dan sebagainya, rasakan saat diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah saya katakan, kita akan dijaga dalam keadaan yang terbaik. Dan sekarang banyak diposting kepada kita, bagaimana orang-orang wafat dalam keadaan sujud, ada yang sedang bangkit dari sujud, ada yang sedang baca Quran. Pertanyaannya, besok lusa saat kita wafat dalam keadaan seperti apa? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ustaz, orang ini bertanya taubat. Kata Quran, ayo taubat. Pertanyaannya bagaimana cara saya taubat? Ah. Saya ambil teori dulu sebentar ya, supaya paham cara berpikirnya, setelah itu saya sambungkan ke sini. Perhatikan baik-baik. Quran surah keempat An-Nisa, di sini enggak ada. Ya. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Saya sarankan kalau Anda punya catatan, Anda tuliskan, karena boleh jadi belum didapatkan di buku-buku yang mungkin dijual dan sebagainya. Karena jarang ada buku mengurai persoalan dari ayat ke ayat. Itu agak jarang. Ya. Lihat sini. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sini ada kata innama, adatul hasri. Huruf pembatas. Jadi kalau di Quran ada ayat dibuka dengan kata innama, hukumnya dibatasi pada kalimat itu saja. Di luar itu enggak akan masuk. Misal zakat dibagikan pada berapa golongan? 8. 8 golongan. Ditemukan di Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Pertanyaan saya, dari 8 yang tadi saya bacakan itu, boleh enggak saya berikan zakat di luar yang 8 ini? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Anda siapa sebetulnya? Alhamdulillah. Baik, lihat jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf yang membatasi. Jadi hukum pengeluaran zakat dibatasi oleh ayat ini pada 8 golongan saja. Kalau di luar 8 golongan tidak boleh hukumnya, karena kalimat yang menggunakan innama membatasi hukum. Nah, kata innama ini kadang membatasi hukum dalam aspek fikih, kadang membatasi hukum dalam hukum-hukum ibadah. Contoh yang kedua, taubat itu ibadah, tapi kalimat taubat dibuka dengan kata innama, innama taubat. Sungguh taubat yang diterima itu dibatasi oleh Allah. Yang ini yang saya terima, di luar yang ini enggak saya terima. Itu maksudnya. Paham? Nah, mana yang diterima itu? Innamat taubatu 'alallahi. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah, di luar spesifikasi ini saya enggak terima, kata Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a, lilladzina, Allahu Akbar. Ketika Allah mengatakan taubat, mengajak orang kembali menggunakan kata alladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ini ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyyati bi ma'nal jama'. Ingat, isim mausul huruf sambung menunjuk pada subjek atau objek dan menunjuk pada komunal, banyak. Awas, bukan satu dua. Jadi ada di bahasa Arab itu ada man, ada alladzina, itu beda. Kalau yang ini man, ini bisa berlaku untuk seorang satu, bisa berlaku untuk banyak. Tapi kalau sudah begini, ini banyak. Di ketika Quran mengatakan ayo taubat, mengajak kepada manusia dengan menggunakan kata alladzina, berarti bukan satu dua orang yang salah, banyak yang pernah salah. Saya ustaz, saya manusia, saya salah. Anda pengusaha, Anda manusia, Anda pernah salah. Anda politisi atau politikus misalnya, saya enggak senang nyebut tikus itu kan. Baik, misal Anda aktif dalam politik, Anda manusia, Anda pernah salah. Di setiap Anda bernama manusia, pasti pernah salah. Makanya kita disebut dengan insan, salah satu namanya. Insan. Disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat, 43 surah berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, lihat di lisanul Arab, karya Ibnu Manzur. Sumyal insanu insanan. Dinamakan insan dengan insan, minan nisyani, dari kata nisyan. Li'annahu indama uhida ilaiha fanasiya. Li'annahu indama uhida ilaihi fanasiya. Kenapa disebut dengan insan? Dari kata nisyan, artinya lupa. Kenapa disebut insan? Lupa, karena seringkali ketika buat perjanjian dia lupa. Dan kaidah lupa tadi dengan ayat tadi, lupa disandingkan oleh Quran dengan kata khata, berarti salah. Banyak orang lupa, dari lupanya dia salah. Lihat sini, orang yang korupsi itu bukan enggak tahu korupsi itu salah, dia tahu salah. Cuman saat ngambil dia lupa. Gitu. Orang bukan tidak tahu bahwa berdusta itu salah, cuman saat bohong dia lupa. Itu masalahnya. Makanya sering dia katakan saya khilaf. Khilafnya yang dimaksudkan bukan enggak tahu salah, cuman lupa. Nah, yang seperti ini ketika keluar dipanggil banyak, artinya semua kita punya potensi salah. Tapi semua kita tanpa kecuali dipanggil oleh Allah. Ayo kembali. Ayo kembali. Karena engkau manusia punya kesempatan untuk berubah, engkau bukan iblis. Kau manusia. Ayo pulang dengan keadaan yang terbaik. Maka dari itu, su, jika kesalahan dilakukan muncul jadi perbuatan disebut dengan su. Orang berbuat su. Orang berbuat salah itu kata Quran, satu, saya terima taubatnya kalau kesalahannya jahalah, salah karena jahalah. Penyebab salah, lupa, kemudian dia salah karena jahalah. Jahalah itu maknanya dua. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu kalau itu salah. Misal, orang masuk Islam belum paham misalnya kan, tak paham fikih dan macam-macam. Kemudian dia makan, begitu ke Singapura dihidangkan restoran, ada pizza bercampur dengan daging babi misalnya. Babi haram tidak? Haram, kemudian dia makan, kan? Baik, begitu dimakan, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Dosa kalau sengaja makan, kan? Nah, karena dia belum tahu dia makan, diterangkan misalnya. Baik, Pak, itu daging babi, haram hukumnya. Oh, haram ya? Kok enak ya? Oh, misal gitu kan? Nah, lihat, lihat, lihat. Perbuatan semacam ini dilakukan karena tidak tahu pada awalnya, jahalah dia melakukan perbuatan yang salah. Dia bisa kembali, astagfirullah, dia buang misalnya, dia keluarkan, itu jahalah namanya. Berbuat perbuatan dengan asas yang tidak tahu sebelumnya. Paham? Baik. Yang kedua, jahalah itu sudah tahu, dikerjakan. Ini yang banyak. Es batu ditiupin, gitu kan? Sudah paham, ya, ih panas ya, tapi dipegang juga. Ini Pak, tehnya panas Pak, panas. Hati-hati Pak ya, dipegang juga, udah tahu panas, dipegang juga. Jadi ada orang yang sudah tahu salah, dikerjakan juga. Tahu bahwa bohong itu salah, berbohong juga. Tahu bahwa berselisih itu dilarang, berselisih juga. Tahu mencela itu dilarang, bahkan turun ayatnya, mencela juga. Itu jahalah namanya. Dan ini yang kedua yang lebih banyak dilakukan oleh manusia. Nah, ketika seseorang berbuat salah dengan dua aspek tadi, karena tidak tahu hukum atau sudah tahu dikerjakan, maka Allah berikan batas. Saya akan terima tobatnya kalau satu, ya tubuna min qarib. Satu, kalau tobat itu qarib, cepat dilakukan. Satu, cepat. Ingat baik-baik ya. Di sifat tobat itu semakin cepat dilakukan, semakin cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diundur-undur, maka mohon maaf, itu belum akan mendapatkan kepastian penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda undurkan, semakin jauh kesempatan itu bisa Anda raih. Jadi saran saya, kalau pernah mungkin akan malam ini Anda tidur ada getaran di jiwa, saya pernah salah, itu ajakan dari Allah, segerakan istighfar paling minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham? Baik. Sekarang perhatikan. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu mendapat peluang akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bila disegerakan. Pertanyaannya, apa indikator penerimaan Allah dari tobatnya? Inilah yang kemudian akan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik. Indikator diterima tobat ketika disegerakan ada tiga. Paling minimal tiga. Kalau Anda tidak mendapati satu di antara tiga ini, berarti belum sempurna penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan. Satu. Kita mengakui dan menyesali perbuatan itu. Menyesal. Mengakui dan menyesali perbuatan itu. Ini standar. Bahkan dalam persidangan pun ditanya, apakah Anda mengakui? Ya, Anda menyesal. Semakin Anda menyesal, maka ringan tuntutan bagi Anda. Anda tidak menyesal, berat dakwaan bagi Anda. Paham? Baik. Dua, berjanji untuk meninggalkan perbuatan dimaksud. Berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. Saya mengakui Pak, kemarin yang hilang sendal di situ, saya Pak pelakunya. Saya menyesal Pak, menyesal. Saya berjanji Pak, tidak akan meninggalkan lagi. Meninggalkan dimaksud, meninggalkan perbuatannya. Apa maksud meninggalkan itu? Meninggalkan yang jelek Pak, saya akan ambil yang bagus lagi. Bisa? Nah itu berarti dia belum sempurna tuh. Ya. Baik, dua, berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. Tiga, ini yang paling penting. Awas hati-hati. Dia mengganti perbuatan buruk dengan memperbanyak perbuatan baiknya. Ini yang tidak mudah. Dan ini ukuran yang paling utama. Jadi jika ada orang benar-benar terbebas dari perbuatan buruk ya, maka selain meninggalkan perbuatan itu, dia akan lebih nampak kebaikan-kebaikan dari sebelumnya. Kalau Anda mendapatkan yang seperti itu, maka berita gembira bagi Anda, busra, Anda diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jarang ke masjid, ngolok-ngolok orang ke masjid. Masya Allah, Anda bertobat, ya Allah saya menyesal, ya Allah saya berjanji tidak mengulangi. Setelah itu tiba-tiba belum waktunya sholat, Anda sudah di masjid, Anda zikir, bahkan Anda yang azan, Anda yang siapkan, Anda yang nyalakan lampunya, Anda yang tutup pintunya. Demi Allah saya katakan, itu berita yang terbaik bagi Anda teman-teman. Itu berita baik. Anda dulu jauh dari Quran, tiba-tiba sekarang pengen belajar, ngundang guru, bahkan menghafal. Itu tanda-tanda kebaikan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ketika ada seseorang bertobat, meninggalkan perbuatan buruknya, nampak perbuatan baiknya, apa perbuatan baik yang paling utama, yang sekiranya bisa menutup dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Perhatikan sini. Ini penghapus dengan spidol, berat mana? Spidol. Dari mana taunya? Anda nulis juga enggak, ngapus juga enggak, kan? Nah, diantara megang juga tidak. Bagaimana bisa menimbang berat penghapus dengan spidol? Baik, tapi umumnya orang mengatakan akan berat spidol. Ini terbuat dari busa. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau saya katakan misalnya, misal. Penghapus, ini yang baik. Spidol, ini yang kurang baik. Tinta putih terkena tinta hitam, naktah sauda. Yang tadinya putih, tiba-tiba jadi kotor misal. Jelas? Kita akan hapus ini supaya hilang. Nah, sekarang fokusnya jangan ke sini, fokusnya ke sini. Kalau kemudian ini spidolnya lebih pekat dibandingkan dengan penghapus, sulit dihapus, masih ada tuh. Pertanyaan saya, kuat mana? Kuat spidol, kuat penghapus? Kuat spidol. Baik. Sekarang antara spidol dengan penghapus sama, tuh dihapus misalnya. Pelan, lihat baik-baik, fokus. Hilang misalnya, tapi masih ada sedikit lah. Ya, seakan-akan tidak bersih seperti mulanya, tapi hilang, cuman tidak bersih seperti mulanya, seimbang antara kanan dengan kiri. Nah, sekarang ada yang ketika dihapus, masya Allah, begitu dihapus bersih tuh, ya, hapus bersih, bening luar biasa. Maka kualitas penghapus lebih baik daripada kualitas spidolnya. Kalau ini amal baik, amal soleh, ini amal salah. Orang-orang yang pernah bertobat dan meninggalkan amal salahnya, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Maka dia berusaha untuk mewujudkan amal-amal soleh untuk menutup amal-amal salahnya. Maka ada orang-orang yang mencari amal soleh, tapi nilai amal solehnya tidak sebanding dengan amal salahnya. Ya, perbuatannya bunuh orang, tapi misalnya amal solehnya harus sekedar sholat 5 waktu saja, belum ditambah dengan yang lain. Maka itu ditutup dengan tobatnya, dia hapuskan. Tapi kan tobat itu bukan berarti mengisi amalan, mengisi gelas yang kosong. Lihat sini, ini apa? Gelas, isinya apa? Air. Taruhlah misalnya ini kopi. Kopi warnanya apa? Misal yang umum hitam. Hitam itu umumnya kotor gitu kan? Baik, sekarang saya buang kopinya. Apa isinya? Isi gelas ini. Kosong, dia belum punya apa-apa. Sama dengan cawan hati seseorang ketika kotor berbuat salah, dia buang kotornya dengan istighfar. Tapi dia kan belum punya amalan. Dia harus isi ini dengan isian-isian yang terbaik. Dia bisa pilih ada air bening, ada air susu, ya ada yang lainnya, ada zam-zam, ada lemon, ada macam-macam. Dia bisa isi itu. Sama dengan seperti ini, ketika orang berbuat salah, lihat kadar kesalahannya. Kalau kesalahan Anda begitu dahsyat, begitu besar, Anda mesti mencari amalan-amalan besar untuk menutup segalanya itu. Bukan sekedar menghilangkan dosa-dosanya, tapi menaikkan kadar amal solehnya sehingga bisa menutup amal salahnya. Jadi begitu Anda mencari perbuatan besar di sini, dahsyat, dahsyat, dahsyat, maka dosa besar ini bisa dihilangkan, ditutup sementara waktu, dengan taubat, dengan istighfar, dan dihanguskan dengan amal-amal soleh kita. Sehingga ketika Anda dibangkitkan di hari kiamat, misal, bertemu amal salah dengan amal soleh ini, fokus, ini salah misalnya, maaf, salahnya 75%, begitu tobat, gugur misalnya, hilang nih, istighfar, sesali dan sebagainya, hilang, saya hapuskan, tapi saya belum isi apa-apa nih, apakah gelas yang kosong yang saya simpan, otomatis akan bersih selamanya? Tidak, akan ada debu masuk dan sebagainya. Baik, sama orang tobat seperti ini kalau tidak mengerjakan amalan, tidak terpelihara tobatnya, maka rentan muncul godaan-godaan yang lainnya. Mudah dia kerjakan ini dan itu. Maka dia mesti mencari peluang-peluang amalan. Kalau ini debunya hadir, ada debu 2%, 3%, 5%, ada debu ria, ada debu sum'ah, macam-macam. Yang tadinya maaf jelek, tiba-tiba hijrah diangkat oleh media, media jadi rame, muncul ria di situ. Kemana-mana foto, ceklik, sudah hijrah. Kena di sini. Baik, sedangkan dosa riya kan setengah musyrik. Musyrik yang paling kecil itu kan riya. Salah satunya berbahaya. Syirik asghar itu riya. Dosanya besar walaupun kelihatannya kecil. Hati-hati. Ya, Al-Kabair, kitabnya Al-Kabair, karangan Imam Adz-Dzahabi itu menunjukkan 17 dosa besar. Dosa pertama syirik, syiriknya dibagi dua. Syirik asghornya disebut dengan riya. Ceklik, hijrah. Ya. Misal 50%. Apa amalan untuk bisa menghilangkan ini? Kalau Anda enggak cari amalan, Anda amalannya cuma sholat yang standar. Standar, 5 waktu kan standar. 5 waktu, mau soleh, mau kurang soleh, mau sedikit soleh, tetap 5 waktu. Standar. Di 5 waktu itu yang standar. Jadi kalau Anda sholat masih di bawah 5 waktu, di bawah standar. Ban. Hah? Naikkan. Misalnya tahajudnya naikkan, puasanya naikkan, sunnah, baca Qurannya naikkan. Begitu dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan, dia menutup yang ini. Tapi ada amalan yang paling besar. Yang kalau Anda kerjakan, itu bukan cuma menutup. Seperti air bah, menggulung semua kesalahan ini, menghasilkan pahala-pahala melimpah. Dan kalau Anda wafat dengan amalan itu, insya Allah surga melekat pada diri Anda. Tidak cukup dengan amin, kita baca dulu. Bismillah. Apa amalannya? Kalau Anda mau tobat, inilah petunjuk dari Ibnu Abbas, di antara sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Qala, Ibnu Abbas bertanya pada orang tadi, Ummu Kahaya, ibumu masih hidup? Lihat, dia mau tobat, tapi pertanyaannya, ibumu masih hidup? Kata orang ini, kala, la, tidak. Ketika dikatakan ibunya sudah meninggal dunia, kala, dijawablah oleh Ibnu Abbas, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala wa taqarrab ilaihi mastata't. Lihat rumusnya, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala, bertobatlah dengan serius pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrab ilaihi mastata't, dan perbanyaklah amal soleh semampu engkau. Tadi yang saya turunkan, perbanyak. Jadi kalau Anda ingin menutup yang masa lalu, perbanyak yang masa kini. Tahajudnya, baca Qurannya, sedekahnya, macam-macam dan sebagainya, perbanyak. Tapi lihat, orang ini penasaran, kok kenapa saya mau tobat ditanya ibu? Maka perhatikan jawabannya, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka saya coba berpaling lagi, sebelum saya pergi saya tanyakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya? Kok nanya tentang ibunya padahal dia mau tobat? Perhatikan baik-baik apa jawabnya. Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, karena saya tidak menemukan satu amalan dalam Al-Qur'an, karena Ibnu Abbas termasuk ahli Qur'an dan keterangan Nabi, saya tidak menemukan amalan yang paling bisa membuat seorang dekat dengan Allah kecuali berbakti pada ibundanya. Sedangkan seseorang ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah ada jaminan kebaikan baginya? Anda dekat dengan direktur, mudah pekerjaan Anda. Anda dekat dengan pimpinan, lancar usaha Anda. Anda dekat dengan Allah, siapa yang bisa menghambat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika seseorang dekat dengan Allah, mau surga apa? Surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, urusan yang paling mudah, Allah kasih tanpa pernah Anda minta. Karena Anda orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, takwanya meningkat, urusannya lepas dia. Bukan enggak punya masalah, tapi sebelum dijalani diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah demikian ayat di Quran surah 65 ayat 2-3? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang meningkat takwanya, semakin meningkat, semakin dilepaskan urusan persoalan kehidupannya. Bukan enggak punya masalah, Pak, masalahnya banyak. Cuman karena dekat dengan Allah, sebelum dia alami, Allah ringankan. Sama di rumah tangga, Anda punya masalah, dia punya masalah. Masalahnya sama dengan pasangan Anda juga. Persoalannya kenapa dia cuma dengan senyum selesai masalah? Anda sudah banyak ketawa macam-macam enggak selesai-selesai. Kedudukan tinggi, harta melimpah enggak beres-beres, dia cuma dengan senyum. Sayang, kenapa? Ah, apa-apa. Mau ke mana? Mau ke hatimu. Oh, Masya Allah. Begitu dijawab selesai masalah. Bisa aja. Beres. Anda enggak beres-beres. Ngasih hadiah ini enggak tuntas. Nyampaikan ini enggak jelas. Kenapa? Barangkali bukan kurang kaya, Pak. Kurang takwa. Kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang kamu cari, yang enggak kamu pikirkan, saya kirimkan, kata Allah. Masya Allah, Anda dekat ya Allah, dekat ya Allah. Kerjakan usaha sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada tawaran yang tidak Anda rencanakan datang ngasih Anda. Ih, enggak nyangka ya dapat ini. Kata Allah, enggak usah nyangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Adil. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, coba dicek, barangkali bukan karena kurang serius dalam bekerja, mungkin kurang serius dalam takwa, kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang akan mendekat kepada Allah, mana amalan yang paling mudah? Kata Ibnu Abbas melalui keterangan Al-Qur'an dan hadis Nabi, dekati ibu. Karena dengan tangisan dan doanya dan ridhanya, itu nanti hadis-hadis selanjutnya itu yang akan membuka segala jalan-jalan kedekatan dengan Allah, termasuk surga. Termasuk surga. Karena itu bakti kepada ibu diletakkan langsung dalam Al-Qur'an setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal Quran surah ke-17 ayat 23, Quran surah ke-31 ayat 14, dan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Yang ini menyebutkan kedua orang tua, yang ini menyebutkan ibu. Ya, bagi semua kalangan, yang ini tanpa batas menyebutkan bagi ibu setelah usia 40 tahun dan seterusnya. Seakan-akan enggak ada batas kasih sayang kepada ibunda Anda. Ya, Anda mau usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di atas 40 tahun, kalau Anda ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala bisa lewat bakti pada orang tua. Quran surah 17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, kalau Allah memutuskan enggak ada pilihan bagi kita untuk menawar. Sudah selesai. Alla ta'budu illa iyya, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Itu keputusan Allah. Enggak usah nawar. Awas kalau kata Allah hanya pada saya, jangan pada yang lain. Sudah selesai. Paham ya? Setelah itu apa? Setelah menyampaikan ayat tentang sembahan yang paling utama, ayat ubudiyah, setelah itu wabil walidayni ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbaktilah dengan sempurna. Bakti pada orang tua diletakkan setelah pengabdian dan penyembahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bakti pada orang tua punya tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersanding amalannya urutan nomor 2 setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, di antara orang tua ini siapa yang diutamakan ketika menyebut orang tua di tafsir Quran surah 31 ayat 14, paling kiri sebelah atas. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Wasiat, saya pernah terangkan ini. Kalau ada kata wasiat, pesan yang tegas harus dipegang. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Siapa ya Rab? Lihat, lihat. Keduanya itu satu, hamalathu ummu, ibumu yang telah mengandungmu. Disebutkan ibu dulu sebelum ayah. Disebutkan ibu dulu sebelum ayah. Jadi ibu di sini mendapatkan perhatian besar si Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, kenapa disebutkan ibu sebelum ayahnya? Karena bukan berarti ayah tidak utama, bukan. Karena ibu mengalami proses pertama dibandingkan dengan ayah dalam mendidik anaknya. 3 kali dialami oleh ibu, 3 proses yang tidak dialami oleh ayah. Ayah itu baru memberikan kasih kepada anak ketika dia mulai lahir. Tapi ibu memberikan kasih kepada anak 3 fase yang tidak disebutkan dan dialami oleh ayah. 1, mengandung. Ayah mana yang mengandung? Tidak bisa. Yang kedua, mohon maaf, melahirkan. Ayah mana yang melahirkan? Tidak ada. Di sebelum dilahirkan, ayah tidak bisa memberikan yang terbaik kecuali doa, belai dan sebagainya pada perut ibundanya. 3, menyusui. Ayah mana yang menyusui? Tidak ada. Di begitu dia tumbuh, baru ayah kemudian memberikan kontribusi. Karena itu wajar kalau Quran menempatkan ibu sebelum ayah. Bukan berarti ayah tidak punya kemuliaan. Nanti setelah ibu selesai kita bahas ayah. Paham ya? Baik, jadi poinnya di sini teman-teman sekalian, bapak dan ibu, mirsa khirdib dimanapun Anda berada, fokus lihat baik-baik. Maka ketika Allah dekatkan bakti pada orang tua khususnya ibu setelah menyembahnya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa amalan bakti pada orang tua semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi amalan ini dekat dengan Allah. Menyembah Allah, kemudian setelah itu urutannya bakti kepada orang tua. Baru amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan satu amalan yang langsung dekat dengan Allah, maka pilih yang ini. Karena ketika Anda kerjakan, dekat hubungannya dengan Allah. Paham? Baik. Yang lainnya mengikuti. Ustaz, saya usianya 40 tahun lebih. Lebihnya bahkan 20 tahun. Usia saya 60 tahun. Misal kan? Ibu saya usia 90 tahun. Apakah masih berlaku ayatnya bagi saya? Enggak ada batas. Quran surah 46 ayat 15. Paling kiri sebelah atas. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Kan? Kami wasiatkan pada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Ibunya di sana, mohon maaf, wahnan ala wahnan, di sini kurhan. Ibunya mengandungnya luar biasa dahsyatnya. kemudian setelah itu kemudian menyapihnya, ya, setelah melahirkannya kemudian menyapihnya, mengandung dengan menyapihnya sampai dengan 30 bulan. Maka lihat, tatkala seseorang mencapai masa kekuatannya dan berumur 40 tahun, mau 40 tahun, mau lebih, maka bakti tetap ditampilkan. Apa diantaranya? Minimal doakan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minimal perbanyak doa untuk kemaslahatan dan kebaikan orang tua Anda. Maka di sini syahidnya atau pembahasan, esensi pembahasan kita pada malam hari ini adalah dalam pembahasan adab dan akhlak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sebelum berakhlak beradab kepada tetangga jauh, maka berakhlak dan beradablah kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang paling dekat dalam hidup kita kecuali orang tua kita, khususnya ibu yang telah mengandung kita. Saking dekatnya 9 bulan 10 hari di bawah-bawah, tidak pernah ditangguhkan. Mau nyuci dulu ya, ada istirahat dulu, enggak bisa. Nyuci di bawah, undangan di bawah, ke pasar di bawah, saking dekatnya. Karena itulah sebelum Anda berbakti kepada orang lain, maaf, jangan-jangan sama karyawan di kantor dekat, tapi sama orang tua sampai malam ini masih ada masalah. Jangan-jangan sama teman dekat, tapi ibu Anda menangis karena perkataan Anda. Mohon maaf, ayah Anda kecewa karena perbuatan Anda. Apa faedahnya Anda punya hubungan dekat dengan orang jauh, sementara dengan orang dekat Anda punya hubungan yang jauh? Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, tangisilah diri Anda, jangan jadikan beban berat untuk sekedar memohon ridha kepada kedua orang tua, dan tangisan ibunda Anda barangkali itulah yang mengantarkan Anda pada tingkat kesuksesan yang paling tinggi yang bisa diraih sampai dengan malam ini. Jelas insyaallah? Paham bahasannya? Nah, kalau sudah paham, maka saya simpulkan satu, ingat tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang salah adalah yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mohon maaf, ketika Allah menginginkan seorang hamba berubah baik, maka Allah akan bisikan dalam jiwanya, dalam hatinya, getaran-getaran untuk dia berubah. Kalau Anda merasakan getaran ini, yakinkan bahwa itu cinta Allah, jangan tinggalkan segala respon untuk bisa bertobat dan berintrospeksi diri. Ketiga, cara bertobat yang paling baik, sesali perbuatan itu, kemudian tinggalkan dia, setelah itu ganti dengan amalan-amalan saleh. Di antara amalan yang paling baik, kalau ibunda Anda masih ada, baktikan Anda yang paling paripurna, tambahkan dengan amalan-amalan yang lainnya, niscaya Allah memberikan ridha dan kasihnya kepada kita semuanya. Teman-teman, itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita mengamalkan hadis yang telah kita ambil pada malam hari ini, karena amalan itulah yang melahirkan pahala-pahala melimpah, bukan sekedar catatan yang telah kita ambil. Saya ucapkan selamat di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas malam ini, malamnya bahkan, mohon maaf, sudah malam ke weekend, mungkin bisa liburan, mungkin bisa macam-macam, tapi ternyata Anda yang berada terpilih di masjid ini. Saya hanya berhutang pada Allah, kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mustahil Anda yang dikumpulkan di sini. Ada orang yang taklim di masjid lain, di tempat lain dengan materi yang berbeda. Pertanyaan terbesarnya, kenapa Anda yang dipilih untuk mendapatkan materi ini? Karena boleh jadi malam ini Allah ingin menjadikan kita berubah lebih baik di hadapannya insyaallah. Dan coba lihat baik-baik, banyak orang punya kesibukan. Ada yang datang, ada yang belum sempat datang, ada yang menyimak maghrib, ada yang isyanya pamit, ada yang isya bergabung. Tapi siapa yang bisa merubah jiwa kita selain kesungguhan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala? Baik, jelas insyaallah? Paham? Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Yakin dengan ayat Quran? Siap mengamalkan? Alhamdulillah. Hei orang-orang yang beriman, jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup ya? Baik, saya cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon izin barangkali saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan Mirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi sebagian dari lembaran kehidupan kita. Semoga seluruh aktivitas hidup kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai aktivitas yang diridhai dan bernilai ibadah yang diikhlaskan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, mengenal ilmu-ilmu Al-Qur'an. Saya bawakan langsung ya kitab aslinya, karena masih asli jadi masih berbahasa Arab ya. Saya bantu bacakan. Tayyib. Masih ingat di pertemuan lalu? Saya ingatkan kembali untuk mudah dipahami. Al-Qur'an turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan pada siapa? Halo? Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan pada siapa? Siapa? Pada manusia ya. Betul, pasti pada manusia ya. Baik, alhamdulillah. Itu bawaan paling gampang, pinter ya. Baik, sederhana, disampaikan pada umatnya pada saat itu. Jangan batasi pada sahabat, karena yang bukan sahabat pun mendapatkan ajaran Nabi, cuman dia tidak mau mengambil dari Nabi. Ya, Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Bukan. Bukan sahabat Nabi, bukan. Baik, Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Ingat, sahabat itu syaratnya tiga. Hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syaratnya tiga. Kalau satu di antara tiga ini gugur, maka gugur predikat sahabat yang melekat pada dirinya. Baik, Abu Jahal hidup di zaman Nabi? Hidup. Baik, melihat Nabi? Melihat. Punya dua keunggulan di sini dari tiga tadi. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Beriman pada Nabi? Tidak, bahkan jadi musuh Nabi. Jadi musuh Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mencoba jadi musuh Nabi, dia terlambat, dia ketinggalan. Ya karena sudah ada Abu Jahal yang duluan. Nah karena itu dia gugur atau tidak masuk dalam kategori sahabat. Baik, Abu Lahab, sahabat Nabi? Bukan, kriteria yang sama. Uwais Al-Qarni, hati-hati, sahabat Nabi? Ah, yang bilang sahabat angkat tangan? Yang bukan angkat tangan? Yang sahabat angkat tangan, yang sahabat? Ah, tidak ada yang angkat. Alhamdulillah sudah pada sehat ya. Sini. Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi. Bukan. Dan beliau orang soleh. Ingat, kalau saya katakan bukan, bukan berarti tidak punya kemuliaan. Bukan. Beliau bukan sahabat Nabi karena gugur satu di antara tiga syarat tadi. Satu, hidup di zaman Nabi? Ya. Beliau hidup di zaman Nabi. Dua, beriman pada Nabi? Beriman sampai wafatnya. Tiga, melihat Nabi? Tidak, karena tidak melihat Nabi, tidak dikategorikan pada sahabat Nabi. Jelas ya? Baik. Lagi. Maaf. Musailamah, sahabat Nabi? Ah, ingat. Awas. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi bukan? Ayo lihat. Beriman pada Nabi? Hidup di zaman Nabi? Hidup di zaman Nabi. Melihat Nabi? Beriman pada Nabi? Ah, kata siapa? Dia beriman pada Nabi. Dia beriman, buktinya dia mengatakan saya Muslim. Cuman persoalannya, dia tidak membuktikan imannya dalam aktivitas kesehariannya. Nah, bukti iman itu ketika disebut sebagai seorang sahabat, ada bukti dari imannya. Apa bukti imannya? Dia setia pada Nabi SAW. Sedangkan persoalan orang ini, dia mengatakan beriman pada Nabi di lisannya, tapi iman tidak sampai ke dalam jiwanya. Dan bahkan jadi musuh Nabi. Karena itu dikeluarkan dia dari kategori sahabat, disebut oleh Quran dengan gelar munafik. Paham? Jadi kalau ada orang munafik sekarang, dia pun terlambat, sudah keduluan. Disampaikan pada umat. Tayyib. Perhatikan sini. Umat ini ketika menerima ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang beriman melihat Nabi dan hidup di zaman Nabi, disebut dengan sahabat. Baik. Ketika ada persoalan diturunkan dari Al-Qur'an, sahabat kemudian mulai menanyakan pada Nabi. Masalah A turun, tanyakan pada Nabi. Masalah B turun, tanyakan pada Nabi. Di pada saat itu tidak diperlukan ilmu untuk belajar Al-Qur'an. Karena semua persoalan Quran sudah ada sumbernya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik, ingat baik-baik. Nabi SAW meninggal, sahabat kemudian menyebar. Kalau masih ingat saya sampaikan pekan lalu, ada yang kemudian menetap di Mekah seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada yang di Madinah seperti sahabat Ubay bin Ka'ab, ada yang kemudian ke Irak, ya? Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada yang kemudian ke Kufah seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, ada yang kemudian ke Yaman seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Disampaikan semua ilmu yang didapatkan dari Nabi, dari Al-Quran, sampaikan. Al-Qurannya plus dengan hadisnya. Fokus. Pada masa-masa ini, secara singkat, Islam mulai meluas, mulai menyebar. Bahkan ada yang ke Afrika Utara. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu membawa beberapa sahabat ekspedisi ke Afrika Utara. Dimulai dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, kemudian ke Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Syam, sekarang 4 negara. Palestina, Syria, Lebanon, Jordania, 4 negara. Bahkan nanti kemudian menetap dan membangun masjid di sana. Nah sekarang kembalikan ke sini. Karena Islamnya makin meluas, Afrika Utara jadi bagian dari Islam. Baik, ini bahkan nanti jadi provinsi di kemudian hari. Di Afrika Utara tuh provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair. Di masa Musa bin Nusair, ada permintaan dari Eropa, Spanyol, Andalusia untuk minta dibantu dari kekejaman Raja Roderick yang ada pada saat itu. Maka Musa bin Nusair menugaskan seorang panglima besar bernama Tariq bin Ziyad. Dia membawa 10.000 pasukan untuk membantu, memudahkan dan melepaskan Spanyol pada saat itu dari keterbelakangan. Maka dibantu, sejahtera Spanyol, Islam menyebar di Spanyol. Singkatnya meluas lagi. Persoalannya, karakteristik orang-orang di tempat yang saat Islam menyebar itu, ada yang daerah Afrika Utara sampai dengan ke Eropa, bahkan saat bersamaan ada yang ke Nusantara, ekspedisi tahun 615 Masehi dari Ethiopia yang dikenal dengan Najasyi rajanya pada saat itu, negerinya disebut dengan Habasyi, berangkat kemudian ke Cina, sebagian ada yang mampir kemudian di Barus, 414 km dari kota Medan, letaknya di Tapanuli, singgah di situ, menyebarkan Islam apa yang terjadi. Muncullah kemudian Nusantara Islam. Ada Indonesia di kemudian hari, ada Filipina Selatan, ada Thailand Selatan, ada kemudian dengan Pataninya, dengan Mindanao-nya, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Rakhine dengan suku Rakhine-nya, menyebar keseluruhannya sampai bahkan ke ujung-ujung sebelah sana, Papua dan seterusnya. Itu banyak, banyak pada saat itu. Nah sekarang persoalannya, ini menyebar, ini menyebar, ini menyebar. Sedangkan karakteristik pemahaman terhadap Al-Quran dan ketika meminta solusi-solusi dari masalah-masalah yang berkembang pada saat itu, keadaannya tidak sama dengan masa sahabat. Satu, dari sisi ingatan tidak sama dengan masa yang dulu. Keutamaan orang-orang Arab dulu adalah punya ingatan yang sangat kuat. Begitu disampaikan, ingatnya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibacakan satu kalimat utuh gitu, saking jeniusnya. Masya Allah, diulang seketika tanpa keliru koma dan titiknya. Tapi beliau nanti saya terangkan bagaimana bisa memahami satu surat dalam kurun waktu puluhan tahun. Bukan gak hafal, tapi bagaimana caranya Nabi mendidik beliau nanti. Nanti kita akan pelajari. Baik, fokus ke sini. Satu dari sisi hafalan, kekuatan hafalan, daya ingat. Satu. Kedua, persoalan yang paling klasik adalah persoalan pemahaman. Pada saat itu ketika ada persoalan, cara memahaminya tanyakan pada Nabi. Tanyakan pada Nabi, tanyakan pada Nabi. Persoalan setelahnya, ketika menyebar Islam dengan luas, sedangkan para sahabat terbatas, mengajarkan di kalangan terbatas, percepatan perluasan Islamnya tidak diimbangi dengan keadaan dan jumlah orang-orang menyebarkannya. Sehingga ketika punya persoalan, ingin bertanya tentang masalah, belum tentu mendapatkan rujukan yang pada saat itu bisa didengarkan, bisa didapatkan solusinya seketika. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama kemudian merumuskan setelah itu, diperlukannya pembahasan-pembahasan untuk memahami keterangan-keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di masa-masa khususnya langsung saja, di akhir-akhir abad ke-4, awal abad ke-5, terkhusus pada tahun 430 Hijrah, ya, di awal abad, akhir abad ke-4, awal abad ke-5, adalah seorang bernama Ali bin Sa'id bin Ibrahim Al-Khufi, merumuskan ajaran-ajaran ini, dikumpulkan dalam kitab beliau, diberi nama dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. 30 juz, 30 jilid. Apa yang dirangkum di sini? Misal, ketika di sini ada yang menerangkan, ini ayatnya turun seperti ini. Ayat tentang khamar. Khamar, minuman yang memabukkan. Misal, kenapa dia turun sampai dengan 4 kali? Dijelaskan. Yang pertama turunnya terjadi pada saat ini. Yang kedua turunnya terjadi pada saat ini. Yang ketiga sebab turunnya seperti ini. Yang keempat diturunkanlah seketika. Nah, pelajaran tentang kenapa ayatnya turun, apa sebabnya, itu disebut dengan asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang turun karena sebab. Begitu ada sebab, ada turun ayat. Ada sebab, ada turun ayat. Dikumpulkan, jadi kemudian satu pembahasan. Namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab tentang turunnya ayat. Ada ulama khusus menulis ini, jadikan satu kitab. Pembahasan tentang asbabun nuzul. Muncullah kemudian ilmu asbab an-nuzul. Baik, ada lagi ayat, tapi ketika dibaca ayatnya, hukumnya tidak berlaku. Misal, pada zaman Nabi Musa saya pernah terangkan, kalau ada yang musyrik, hukumannya bunuh diri. Kisahnya masih disebutkan di Al-Baqarah, misal ayat 54, paling kiri pertengahan. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum itu dihapuskan. Diganti dengan taubatan nasuha. Turun Quran surah ke-66 misalnya, ayat yang ke-8, paling kiri pertengahan. Akan turun Quran surah ke-39 misalnya, Az-Zumar ayat ke-53 misalnya. Disampaikan kemudian dalam kalimat-kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba punya peluang untuk kembali pada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Baik, yang pertama mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, hei kalian ayo kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang kedua mengatakan, lihat kalimatnya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di yang pertama mengatakan bunuh dirinya, yang kedua datang kemudian mengatakan itu sudah dihapus, hapus, muncul di masa umat Nabi Muhammad ampunan dengan taubat nasuha. Bagaimana cara memahami ini? Kok bisa kalau dihapus ayatnya masih ada? Kenapa enggak ayatnya dihilangkan sekalian? Maka muncul ilmunya disebut dengan nasakh wal mansukh. Mansukh yang dihapuskan, nasakh yang datang kemudian. Bagaimana cara memahaminya? Dibuat satu bidang ilmu. Jadilah disiplin ilmu namanya nasakh wal mansukh. Yang dihapus dan yang menghapus. Bagaimana cara memahami itu semua? Turun. Nah, singkatnya, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi, muncul bidang lagi. Setiap muncul bidang pengetahuan, maka bidangnya disebut dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu asbabun nuzul. Ilmu nasakh wal mansukh. Ilmu kiza, kiza, kiza. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Semua terkait dengan Al-Quran. Kalau semua disiplin ilmu ini kita satukan jadi satu, bentuknya jadi jama'. Jama' dari kata ilmu namanya ulum. Ulumun. Ilmu apa tadi yang dipelajari? Halo? Ini bengong tuh karena tidak paham? Atau harus diulang? Baik, lihat. Tadi ada ilmu asbabun nuzul. Ada ilmu nasakh dan mansukh, hapus dan yang dihapus. Kalau semua ilmu disatukan tadi jadi apa namanya? Ulum. Sekarang perhatikan sini, lihat baik-baik. Semua ilmu-ilmu ini membahas tentang apa? Al-Quran. Maka disatukanlah disiplin ilmu-ilmu untuk membahas isi Quran. Digabungkan kalimatnya jadi ulumul Quran. Kepake ulum Al-Quran. Semua materi ilmu Al-Quran ini dulunya terpecah-pecah. Ada pembahasan ini. Oleh Syekh Al-Khufi disatukan jadi pembahasan dalam 30 jilid diberi nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. 30 jilid ini dirangkum lagi oleh ulama kemudian ada Al-Itqan karya Imam As-Suyuti, ada kemudian Al-Burhan lagi karya Imam Az-Zarkashi, kemudian setelahnya dirangkum lagi sampai rangkuman yang paling singkat padat 25 bab utama dibahas di situ adalah karya Syekh Manna'il Qattan dengan judul buku Mabahith fi Ulumil Quran. Ini kitabnya saya bawakan, terjemahannya pernah saya sampaikan di pekan lalu, dan disitulah kita akan mulai bacaannya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baru kita mulai. Saya tidak ingin mulai sebelum Anda paham dulu kenapa kita mulai baca ini. Ya, jelas ya? Tanya. Bismillah. Nanti rangkumannya sudah disiapkan, tinggal nanti dirapikan saja sedikit. Mudah-mudahan nanti dua pekan ke belakang atau ke depan bisa dibagikan. At-ta'rif bil ilmi wa bayanu nasyatihi wa tatawmurihi. Ini kebiasaan para ulama, at-ta'rif bil ilmi, definisi ilmu. Kemudian wa bayanu nasyatihi wa tatawmurihi. Dan penjelasan tentang pertumbuhannya serta perkembangannya. Perhatikan baik-baik. Ibu bapak sekalian, fokus sini. Kalau bayi dilahirkan usia 0 tahun baru dilahirkan, diberikan ASI maksimal sampai berapa tahun? Terbaik misalnya sampai dengan 2 tahun. Baik. Setelah itu menjelang balik standar misalnya sampai dengan 7 tahun. Pertanyaan saya, dari 0 sampai ke 2 ini tumbuh tidak? Tumbuh ya. Tumbuh. Jadi dia tumbuh artinya usianya bertambah. Dikatakan tumbuh artinya bergerak dari yang sebelumnya kepada fase yang selanjutnya. Paham sampai sini? Ini agak sedikit rumit tapi saya coba sederhanakan. Dikatakan tumbuh dari fase sebelumnya menuju fase setelahnya. Nah, pertumbuhan ini dalam bahasa Arab disebut dengan nasya'a. Misal ada judul kitab, judul bahasan Nasyatul Ulama. Kalau Anda misalnya lihat profil seorang alim, ya, ulama besar, ingin lihat misalnya saya ingin belajar tentang pertumbuhan Syekh Al-Albani, maka judulnya Nasyatul Albani. Nasyah itu pertumbuhannya, dari kecil dia tumbuh usia sekian tahun. Saya ingin belajar tentang pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i, Nasyatul Imam Asy-Syafi'i, Nasyatuhu, bagaimana tumbuh. Paham? Baik, sekarang lihat sini, fokus. Saat tumbuh ini berkembang, tumbuh sampai 2 tahun, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, mengalami perkembangan tidak dalam perilakunya? Ada perkembangan tidak dalam intelektualitasnya? Ada pengetahuannya. Ada perkembangan tidak dalam kemajuan perilakunya? Perilakunya berkembang, pemikirannya berkembang, bahkan lisannya mulai berkembang, tadinya tidak bicara, sekarang dia bicara. Nah, perkembangan yang mengiringi pertumbuhan itu disebut dengan tatawur namanya. Tatawur. Ya, saya ingin pahamkan Anda dulu dari segi bahasa, sehingga ketika baca kitab Anda tahu, oh maksudnya ini. Lihat sini. 0 sampai 2 tahun disebut apa tadi? Nasya, tumbuh. Setiap dia tumbuh, ada perkembangan dari dirinya. Tangan mulai bergerak, mulai kaki merangkak, setelah itu dia berjalan, setelah itu dia mulai berdiri, neneknya mengatakan, cucuku sudah bisa berdiri, gitu kan? Nah, setelah itu dia mecahin pot, ibunya enggak marah, bahkan senang ketika anaknya mulai bisa berdiri. Lalu dia mulai berlari, perkembangan dari mulai bergerak, dia merangkak, dia berjalan, dia berlari, itu disebut dengan apa? Tatawur. Sekarang lihat sini, Syekh ini luar biasa, kata beliau, saya akan jelaskan tentang ilmu Al-Quran, bagaimana dia tumbuh. Di zaman Nabi belum ada ilmunya, fase 0 tahun. Zaman sahabat bergerak tuh. Lihat, bergerak. 0, sekian bulan, sekian tahun. Kemudian dia mulai tumbuh. Fase masa-masa sahabat, jelaskan pada tabi'in, orang mulai menulis. Kumpulkan. Dia mulai tumbuh. Jelas di sini? Baik, sampai dengan akhir abad keempat, awal abad kelima. Kita katakan misal saja 450 misalnya hijrah. Nabi SAW wafat tahun keberapa? Baik, akhir 10 hijrah. Misal, awal ke 11 hijrah. Bisa kita katakan 10 hijrah. Lihat pertumbuhannya. 0 tahun. Ini 10 hijrah, belum ada ilmu ini. Sahabat berjalan, ilmu ini pun belum ada. Begitu diajarkan, mulai muncul, mulai muncul, mulai muncul. Awal abad pertama 100 tahun, kita katakan masa mulai pertumbuhan. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Sampai ke 450 hijrah, dari setiap masa tumbuh ini ada pergerakan-pergerakan. Seperti bayi merangkak, yang ini mulai menulis. Seperti bayi berjalan, mulai dibukukan. Mulailah kemudian menjadi berkembang luas sampai di akhir abad yang keempat, awal abad yang kelima. Dibukukan kemudian jadi satu kitab besar namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Paham sampai sini? Nah, Syekh Manna'il Qattan ingin menjelaskan pada Anda pertumbuhan Ulumul Quran dari akhir-akhir masa sahabat sampai ke zamannya beliau menulis buku ini. Bagaimana dia tumbuh sampai berkembang di masa kekinian. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Kita mulai sekarang bacaan-bacaan intinya. Al-Qur'anul Karim huwa mu'jizatul Islamil Khalidah allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rasukhan fil i'jaz. Kaidah pertama, fokus baik-baik. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu huwa mu'jizatul Islamil Khalidah, adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam. Jadi kalau Anda mendapati mukjizat yang melekat pada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak akan mendapati mukjizat yang terbesar seperti Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Qur'an tidak akan pernah Anda dapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Qur'an. Bahkan beliau mengatakan Khalidah, Khalidah kekal. Ya. Kenapa disebut kekal? Kita teruskan. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhan fil ijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekurangan dalam Al-Quran kecuali Anda dapati setiap isi Quran selaras dengan setiap masanya. Saya memberikan satu gambaran begini, contoh. Kita mulai dari segi bahasanya dulu. Yuk, kita turunkan. Baik, sekarang fokus ini. Ayat pertama Al-Baqarah apa? Alif, Lam, Mim. Turunkan. Alif, Lam, Mim. Teruskan setelah itu. Dhanikal kitabu la raiba fi. Kita ambil sebagian ayatnya. Dhanikal kitab, dhanikal kitab. Yuk, sekarang lihat. Ini turun kapan? Di zaman Nabi SAW. Sudah berapa abad sampai sekarang? Kurang lebih 15 abad. Sekarang 1439 hijrah. Termasuk abad yang ke-15. Itu pun dihitungnya dari hijrah, bukan dari awal turunnya ayat. Sekarang perhatikan, ini sudah 15 abad. Beliau sampaikan, di antara tanda kebesaran mukjizat Al-Quran, itu dalam setiap zaman dia akan bertahan abadi dan tidak pernah dikalahkan oleh perkembangan apapun yang ada pada masanya. Hebatnya, semakin zaman berkembang, semakin Anda dapatkan bahwa isi Al-Quran semua selaras dengan setiap zamannya. Contoh, saya ambil yang paling gampang dulu dari segi bahasanya. Ya. Baik. Ini huruf apa? U, baik. Baca? U. Sekarang baca? Oe, baik. Oe. Gabungkan jadi satu? U, baik. Sekarang saya tuliskan. U, L, A, M, A. Baca? Sekarang saya tulis lagi O E L A M A. Baca? Baca yang ini? Baca yang ini? Baca yang ini? Yang baca O lama angkat tangan. Hah? Demi Allah saya katakan, orang yang pernah mengalami kehidupan 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, mustahil dia akan baca O lama. Dia akan baca ulama. Silakan lihat buku-buku yang masa lalu. Ya, ketika ditulis menggunakan seperti ini, apa bacaannya? U, U, U, U. Lihat, baru berkembang beberapa tahun, tiba-tiba yang oe, oe, berubah jadi U. Lihat, yang oe, berubah jadi U. Sekarang perhatikan lagi, ini huruf apa? Lihat sini, ini huruf apa? Sekarang ini huruf apa? DJ, baik. Lihat sini baik-baik, ini, baca. Yusuf, sekarang baca. Masya Allah. Sudah berubah, beda beberapa waktu berubah. Bahkan yang ini ditulis begini, dulu ditulisnya begini. D, J, O, E, S, O, E, F. Silahkan cek. Baik, perhatikan. Itu belum satu abad. Baru beberapa tahun dia bisa berubah. Tolong tunjukkan pada saya. Adakah berubah dari satu titik dalam Al-Quran sampai sekarang? Tidak ada. Di setiap zaman, ketika dibacakan akan selalu seperti itu. Alif, lam, mim, gak pernah berubah. Dzalikal kitab selalu begitu. Anda mau baca orang jahiliyah, dibaca sampai orang sekarang yang zaman now, tidak akan pernah berubah kalimatnya. Silahkan cek. Sampai ada orang jahiliyah pun kemudian diabadikan kisahnya, kalimatnya akan sama. Dulu baca alif, lam, mim, sekarang alif, lam, mim. Besok alif, lam, mim. Sampai besok lagi alif, lam, mim. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tolong tunjukkan pada saya, kitab yang dianggap suci di seluruh muka bumi ini. Silahkan lihat oleh Anda, kalau tidak ada penyesuaian dalam bahasa, mustahil ada di muka bumi. Silahkan cek. Apa bahasa Arabnya misalnya, bahasa aslinya kitab-kitab yang ada sekarang. Silahkan cek. Saya tidak bisa sebutkan contoh nama kitabnya. Ntar besok saya jadi serhangka lagi ya. Yang penting Anda silahkan cek saja. Ada kitab bahkan yang isinya direvisi. Revisi edisi sekian. Ya, oh, ada silahkan cek. Kitab suci edisi revisi. Bahasanya kemudian dilihat lagi, disesuaikan lagi. Bahkan yang paling hebat, ada kitab suci yang di setiap tempat bahasanya beda-beda. Ke Padang, bahasa Padang. Ke Bali, bahasa Bali. Ke Jawa, bahasa Jawa. Silahkan cek. Itu baru di Indonesia. Ke Amerika, bahasanya lain lagi. Amerikanya negara bagian, bisa beda lagi. Bawa ke Inggris, lain lagi. Ke Arab, pakai bahasa Arab. Pertanyaan saya, apa bahasa aslinya saat diturunkan? Cek. Sampai bunyi alarm tuh. Satu. Baik, jadi bagian yang pertama, Anda tidak akan pernah temukan keabadian dalam satu kitab suci kecuali dalam Al-Quran. Tapi yang paling hebat, bukan itu yang ingin ditunjukkan oleh Quran. Jadi kalau dari segi yang ini saja sudah beda dengan yang lain, kita bisa katakan ini bukan perkataan manusia. Karena hukum, ingat, hukum manusia, makhluk akan berbeda dengan hukum Khalik. Ingat baik-baik, bila ada ditetapkan sebagai Khalik, Tuhan, artinya dia mesti berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misal, manusia punya kekuatan, maka Khalik mesti lebih kuat. Makanya tidak boleh ada seseorang dianggap Tuhan kalau sama dengan kuatnya manusia atau lebih rendah daripada manusia. Saya sampaikan pada Anda, maaf, kayu kuat mana kayu dengan manusia? Manusia. Halo? Kayu dengan manusia kuat mana? Kuat manusia. Jangan dibayangkan kerasnya. Kalau kayu enggak dipegang sama manusia, bagaimana bisa dipukulkan? Lihat, manusia bisa gunakan kayu. Manusia bisa bicara, kayu tidak bisa bicara. Manusia bisa bergerak, kayu gak bisa bergerak. Anda jangan katakan kayu kuat, memang dia kuat. Tapi kalau gak dibawa sama manusia, gak bisa dipukulkan pada orang lain. Gak bisa dibentuk jadi meja. Jadi kesimpulannya, manusia lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Pertanyaannya, kok bisa ada manusia menyembah kayu? Sedangkan hukum ketuhanan mengatakan, Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Bagaimana menjawabnya? Kita teruskan nanti dalam keterangan-keterangan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, tadi kita telah bahas sedikit saja dari pembahasan pertama tentang ulum Al-Quran, dan itu pun belum sampai pada inti bahasannya. Syekh Mena' Al-Qattan baru memperkenalkan apa pentingnya Al-Quran sebelum dia dibahas menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Sebelum kita melangkah pada bahasan-bahasan lainnya, kama araftukum fi bidayati barnamijina, sebagaimana saya sampaikan pada antum semua dalam awal perjumpaan kita, anna hunalika alhamdulillah sayakunu duyuf rahman yakunu ma'ana, ya tamu-tamu Allah hadir bersama kita semua. Wa fi muqaddimatihim alhamdulillah innahu yaumun maimun fa innahu yaumun mashhud yauma an ashraqat nujumun min nujumi alamin al-islami. Hari ini hari yang mulia, insyaAllah malam yang diberkahi dengan datangnya bintang gemintang, ya, cahaya-cahaya yang datang dari alam-alam Islam. Wa fi muqaddimatihim alhamdulillah al-layla نتشرف بحضور شيخنا وأبينا ومربينا شيخ جيلز أتانا من المملكة العربية السعودية. Kita kedatangan tamu istimewa Sheikh Jiaz yang datang dari kerajaan Arab Saudi, ya, wa asluhu min Jeddah. Ya, beliau datang dari Jeddah aslinya. Wa huwa masyaallah mujahidul Quran mundu an kana wa la yakun hatta al-an. Beliau adalah pejuang Al-Quran dari sejak dulu hingga kini. Wa masyaallah ya nashatatuhu fil Quran takadu la tusaf, sulit untuk dilukiskan karena beliau mencari ahli-ahli Quran, bakat-bakat Quran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Baik, نسمع من فضيلة الشيخ الأستاذ ياز لكلمات القرآنية والتشجيعية ليشجعنا إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لنصبح أهل القرآن الآن وفي المستقبل إن شاء الله. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأحبابي وأهلي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نتشرف اليوم بالحضور بين أيديكم وبحضور فضيلة الشيخ الحبيب الكريم الفاضل أخونا الأستاذ هداية الله. هداية أدي هداية أدي هداية نعم الشيخ هداية الله وأنا الطالب هنا. الحمد لله ما شاء الله. Beliau sangat berbahagia hadir bersama kita pada saat ini dalam acara ini, terkhusus juga berada di antara Anda semua, ditemani oleh kita semua, dan juga alhamdulillah hadir pada saat ini berdampingan dengan kita juga ada saya di samping beliau, dan beliau menyampaikan berbahagia berada di sini dengan nama-nama yang juga sangat unik di Indonesia. Banyak yang namanya Hidayat, sehingga ketika berhadapan dengan saya pun yang terngiang-ngiang di benak beliau adalah Hidayatullah. Ya, saya ada Hidayat, ada Hidayatullah, ada Syarif Hidayatullah, tapi yang penting mudah-mudahan semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya itu ya. Wa lillah alhamdu wa syukur ala hadzal liqa' at-tayyib kama qulna wa hadzal al-jam' al-mubarak fi hadzal makan al-mubarak. ورغم أني أعاني من بعض المرض لكن أنا أصريت على لقائكم والحضور إلى هذا المكان في هذا اليوم، وهذه فرصة طيبة أن يجتمع المسلم مع أخوانه من أهل القرآن الكريم وأحباب القرآن الكريم. Saya sangat berbahagia hadir dalam pertemuan ini yang insya Allah penuh dengan berkah dengan orang-orang yang diberkahi di tempat yang diberkahi, dan sekali lagi saya sangat berbahagia sekalipun kondisi saya sebetulnya sangat terbatas. Jadi beliau dalam sholat pun itu berdiri, tapi untuk ruku dan sujud beliau duduk. Tapi dengan cinta saya pada ahli Quran yang hadir pada malam ini, saya berusaha untuk memaksakan diri hadir pada saat ini demi bersama Anda dan demi cinta kita pada Al-Quran. Takbir. Alhamdulillah. أنا عرفت إندونيسيا منذ حوالي 25 عاما ولله الحمد، وجئت إلى هذا البلد الطيب المبارك لأقدم الخدمة لأخواني وأهلي المسلمين في هذا البلد. ولله الحمد كما تحدث فضيلة الشيخ، فلقد زرت إندونيسيا من سومطرة إلى تيمور ولله الحمد، ولنا أصحاب كثير ولنا أخوة في كل مكان ولله الحمد، ونحن ولله الحمد نقوم بزيارة إندونيسيا سنويا 3 مرات أو 4 مرات لنقدم الخدمة لأهل القرآن وأحبابنا في هذا البلد. Saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa alhamdulillah seperti tadi disampaikan, kami sudah kenal dekat dengan Indonesia sejak 25 tahun yang lalu. Dan saya sudah banyak mengunjungi wilayah di Indonesia, dari Sumatera sampai bahkan dulu ke timur-timur, sekarang Timur Leste. Dan kami kunjungi tempat-tempat di Indonesia, terkhusus saya sudah mengkhidmatkan diri saya untuk berusaha mencintai para ahli Quran, orang-orang yang ingin mendekat kepada Islam. Dan Alhamdulillah kami mengunjungi Indonesia dalam setahun 3 kali, ya, terkhusus untuk bisa memberikan khidmat, bantuan, juga ya pertolongan, yang lebih tepatnya barangkali memberikan banyak dorongan-dorongan pada ahli Quran dan para pecinta yang kami cintai di negeri ini. Wal hay'ah al-alamiyah lil kitab was sunnah wa hadha huwa al-ism al-jadid masyaallah lil hay'ah kana sabiqan al hay'ah al-alamiyah li tahfiz al-Quran al-Karim amma min bidayat hadha al-aam al-hijri wa lillahi al-hamd asbaha isma al hay'ah al-alamiyah lil kitab was sunnah. هذه الهيئة المباركة والله الحمد تعمل في 70 دولة إسلامية في العالم. ما شاء الله. Dan beliau termasuk juga, ya, kontributor juga termasuk juga bagian dari anggota Hay'ah Islamiyah. Jadi ada semacam lembaga internasional Islam yang terkonsentrasi kepada pemahaman-pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dulunya bernama Hay'ah Islamiyah Alamiyah li Tahfidz Al-Quran Al-Karim, untuk para penghafal Quran. Sekarang dispesifikkan dengan nama yang lebih luas, yaitu Hay'ah Islamiyah Alamiyah lil Kitab was Sunnah, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini punya aktivitas di 70 negara. Jadi lembaga internasional ini yang berkhidmat pada Al-Quran dan Sunnah punya aktivitas di 70 negara. Dan Alhamdulillah Indonesia termasuk mendapat perhatian yang luar biasa dari lembaga ini. Wal ghaya min hadhihi al-hay'ah al-mubarakah nashr 'ulum al-Quran al-Karim fi kulli makan wa takhrij أجيال من حفظة القرآن الكريم الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا ويطبقون ما جاء في القرآن الكريم وغاية الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التعاون مع كافة المؤسسات القرآنية على امتداد العالم. Dan Hay'ah Islamiyah Alamiyah, lembaga Islam internasional ini yang berfokus kepada pengembangan Al-Quran dan Sunnah, senantiasa memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Al-Quran dan Sunnah, para penghafalnya, serta bekerja sama dengan banyak-banyak lembaga di dunia ini untuk mengembangkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utamanya bagaimana bisa menebarkan nilai-nilai Al-Quran, ya, sehingga lebih semarak diamalkan dalam kehidupan dunia kita. Wa intilaqan min al-hadith al-sharif khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah al-hay'ah wa lillahi al-hamd لها معاهد كثيرة كما قلنا في أكثر من 70 دولة ولها كليات قرآنية ولها جامعات ولها كذلك الحلقات المتواجدة في أكثر المساجد وتقوم الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم هيئة العالمية للكتاب والسنة تقوم بإقامة الدورات القرآنية في هذه المعاهد وفي هذه الجامعات وكذلك تقوم بنشر المصحف الشريف في كل مكان مع الترجمات. Alhamdulillah, lembaga ini, teman-teman sekalian, memiliki banyak, ya, lembaga-lembaga turunan di bawahnya, baik itu ma'had-ma'had, ada juga fakultas-fakultas, kuliah-kuliah, ada juga kemudian bahkan universitas-universitas, bahkan mengadakan program-program khusus terkonsentrasi untuk hafalan-hafalan Quran, juga untuk pemahaman Al-Quran, juga bekerja sama untuk membantu para penghafal Quran, bahkan juga mengadakan, ya, pembekalan-pembekalan, pembagian buku-buku dan bantuan-bantuan untuk pengembangan Al-Quran. Jadi insya Allah nanti kita akan berikan informasi yang luas, jika ada program dimaksud, Anda termasuk di dalamnya atau anak Anda, kita akan coba rekomendasikan untuk terlibat pada lembaga ini atau programnya insya Allah. Kazalika tahtam al-hay'ah al-alamiyah al-kitab wa sunnah biqamat al-multaqiyat al-Quraniyah والمؤتمرات والندوات التي تبحث في علوم القرآن الكريم على كافة الأصعدة وفي كافة الوجوه كذلك الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم تهيئ المؤسسة أو الرابطة التي تجمع هذه المعاهد القرآنية في كل دولة وهي تتعاون معها ولله الحمد في إندونيسيا هناك رابطة للمعاهد القرآنية والآن تقريبا عدد الأعضاء أكثر من 500 من المعاهد المنتشرة في الجزر الإندونيسية. ما شاء الله. Tadi sebelumnya beliau sampaikan mengacu pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allama, yang terbaik diantara anda adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari situ maka Haya Alamiyah, ya, maka lembaga internasional ini mendirikan banyak kajian-kajian Quran khususnya di ulumil Quran, juga mendirikan seminar-seminar, mengadakan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan untuk mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, lepas dari itu, alhamdulillah, kami juga telah bekerja sama dan membangun hubungan baik dengan Persatuan Pesantren Quran se-Indonesia yang sekarang telah berjumlah anggotanya sampai 500 pesantren, ya, di bawah naungan lembaga ini untuk pengembangan nilai-nilai Quran dan ilmu-ilmunya. Kazalika min nashatat hadhihi al-hay'a al-mubarakah iqamat al-musabaqat al-Qur'aniyah ad-duwaliyah wal-mahalliyah fi kathir min ad-duwal. Kazalika hunaka تقوم الهيئة بإرسال بعض الأساتذة أساتذة القرآن الكريم إلى هذه الدول لإقامة الدورات وكذلك لإدارة هذه المعاهد القرآنية. طيب, beliau juga menyampaikan informasi yang sangat berharga, ya Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jarang kita dapatkan mungkin informasi ini. Jadi lembaga ini juga mengadakan momen-momen besar, semacam pertama ada lomba-lomba untuk para penghafal Quran dengan tingkat internasional. Jadi kalau misalnya Anda ingin coba diuji anak-anaknya untuk mengikuti perlombaan ini, karena di Indonesia kadang agak beda dengan di luar konsentrasi perlombaannya. Kalau ingin diuji kekuatan hafalan dan sebagainya, nanti Anda cari momentumnya. Ada musabaqah. Ada juga yang kedua, baik itu regional ataupun internasional. Ada yang kedua, pembekalan guru-guru ahli Quran. Ini sangat menarik. Nanti dibekali guru-gurunya, juga ada program yang internasionalnya, dibekali kemudian di luar negeri sampai mendapatkan pemahaman Quran, balik lagi untuk mengajarkan Quran kembali. كذلك قامت الهيئة المباركة بتقديم المناهج العلمية السهلة لتعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم في عدة دول وبكافة اللغات. وكذلك من أنشطة الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم إنشاء الإذاعات القرآنية في هذه الدول الإسلامية. ما شاء الله. Di beberapa tempat di negara-negara Islam ini juga ya, Haya Islamiyah berkontribusi untuk menyelenggarakan beberapa hal dan membantu beberapa program. Di antaranya bahkan yang terakhir tadi, ya, beliau juga berkontribusi dengan lembaganya untuk menghadirkan siaran-siaran Quran di beberapa negara. Jadi ada yang lewat audio, ada yang visual. Seperti tadi saya sampaikan, ada channel Ahli Quran yang bisa kita nikmati. Yang juga dengan itu beliau berusaha menghimpun ahli-ahli Quran untuk bisa dibina dan dengan pembinaan itu bisa mengamalkan lagi di tempat masing-masing. والسؤال البسيط يا شيخنا لو في مثلا في الاندونيسيون يريدون ان يشاركوا في مثل هذه البرامج كيف يكون الاجراءات؟ طبعا تتم المشاركه عن طريق رابطه معاهد القران الكريم رابطه معاهد القران الكريم. وهذه الرابطه لها مكتب ولها اداره وطبعا كما قلنا متواجده هنا في اندونيسيا والان رئيس الرابطه هو الاستاذ يوسف منصور. طيب teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bergabung dengan program-program tadi, itu bisa minta informasi di Persatuan Pesantren-Pesantren Quran tadi. Ya, di antara yang beliau sebutkan tadi ada Ustaz Yusuf Mansur, ya, ada juga ustaz-ustaz yang lainnya. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dikuatkan ikhlas dalam berjuang untuk menjadi ahli Quran insyaallah. Silahkan dapatkan informasinya supaya kita luaskan semua berkontribusi dengan Quran insyaallah. Kazalika wallahi alhamd aqamat alhay'a fi Indonesia ma'had Abdullah bin Mas'ud fi Madinah Subang. Fi Madinah Subang. Nah. Ah, yang dekat dengan Subang. Subang. Ya, Subang kota nanas. Baik, ya. Ah, itu Kerawang. Di situ didirikan sekarang ada pesantren namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu didirikan di dalamnya dan itu ada program-program dari Hayah Islamiyah Alamiyah. كذلك الهيئة ولله الحمد مجموعة من الأساتذة الأفاضل الذين انتدبوا للعمل في إندونيسيا, مثلا في معهد عش كريما, في معهد وادي مبارك, في معهد ابن عباس في كلاتين, وفي معاهد أخرى. Baik, ada juga kerjasama daerah-daerah yang kami sebutkan, barangkali nanti bisa dikoordinasikan atau dirujuk. Ada Mahad Ishkarima di Solo, ya, ada hubungan juga dengan ini untuk menyiapkan para ahli Quran. Tadi ada juga yang di Klaten, Mahad Ibn Abbas, nih. Baik Ibn Abbas yang ada juga di Klaten. Juga ada koordinasi dengan Wadi Mubarak, saya kalau tidak salah yang di puncak ya, Wadi Mubarak ya, Ustaz Didi dan semacamnya. Nanti silahkan link-link yang disebutkan tadi, kalau Anda ingin memperdalam Quran atau bertanya tentang program, bisa terhubung dengan daerah masing-masing. Saya kira 500 pesantren cukup banyak dan bisa kita kemudian linkkan satu dengan yang lainnya. Wal hay'al 'alamiyah al-mubarakah laha qanat fada'iyah khassa biha isma qanat ahlul Quran. Baik, dan beliau menyampaikan satu informasi penting. Program-program tentang lembaga ini, Anda bisa masuk kepada channel namanya Ahlul Quran. Channel Ahli Quran. Jadi masuk ke dalamnya, nanti Anda temukan program-programnya. Barangkali kita bisa pasang di rumah lewat parabola atau semacamnya. Nanti bisa kita saksikan tayangannya dan kita ambil faedahnya dalam setiap tayangan-tayangan dimaksudkan insyaAllah. Wa hadhil qanat tu'ati kafat akhbar Ahlul Quran al-Karim في كافة أنحاء العالم. ما شاء الله. كافة الفعاليات، كافة المسابقات، كافة المؤتمرات، كافة المسابقات تقوم بنقلها مباشرة ولله الحمد. ما شاء الله. Saya kira ini informasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda ingin membiasakan Quran di rumah, ini saran saya, buka channel ini. Sudah tadi sampaikan, channel ini akan menampilkan aktivitas ahli Quran sedunia yang bisa dijangkau. Jadi misalnya di Indonesia apa saja, ya misal di Eropa apa saja. Di setiap aktivitas ahli Quran, dari bacaannya, dari perlombaan-perlombaan ahli Quran, dari aktivitas hariannya ditampilkan di channel ini. Saya kira kalau kita ingin menginspirasi rumah dengan cahaya Quran, ini bisa dirujukan untuk kita semua. Barakallah fikum. Tayyib, Allah yang bani fikum. Nu'abbir an sa'adatna fi hadha al-liqa. Jazakumullah khair. Wa hadha liqa mufaja' yani, lama kan atawakka' misla hadha al-liqa. ولكن أنا مسرور جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الأخوة الأعزاء علينا ونرجو الله لهم التوفيق ونرجو الله كذلك الخير والأمان والمستقبل الطيب لهذه الدولة المباركة دولة إندونيسيا والحمد لله يعني على أهل إندونيسيا أن يحمدوا الله ويشكروه فالحمد لله النعم هنا كثيرة و وهذا المجلس من هذه النعم التي تفضل الله بها علينا والحمد لله هناك الأمن والأمان وهناك الحرية لتعلم العلوم الشرعية لذلك على أهل إندونيسيا أن يشكر الله على هذه النعمة التي هي مفقودة في كثير من الدول وخاصة بعض الدول العربية. Baik, saya sangat berbahagia sekali lagi terima kasih. Saya senang kali berada di sini walaupun ini sedikit mengejutkan bagi saya. Kejutannya adalah saya kok tiba-tiba melihat begitu banyak wajah-wajah yang begitu menyenangkan, ya walaupun kelihatan ngantuk-ngantuk, ya dipandang menyenangkan, sangat baik, di tempat juga yang terbaik, dan saya yakin di majlis ini akan banyak kebaikan-kebaikan, kita belajar banyak kemuliaan. Ini negeri yang aman, negeri yang nikmat. Di antara bentuk kenikmatannya adalah nikmat kita belajar di tempat ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, memuliakan kita, dan mengarahkan kita pada kebaikan-kebaikan. Elman Syekhna. كذلك عفوا. كذلك أطلب من أخواني بارك الله فيهم جميعا أن لا ينسوا أخوانهم المسلمين من الدعاء وأن يفرج الله عن هذه الأمة وهناك كثير من أخوانكم المسلمين الذين هم الآن ونحن نجلس في هذا المجلس المبارك يقتلون ويدمرون ويتعرضون للعذاب في دول كثيرة والجميع يعرف. طيب. Kita bahagia berkumpul di sini. Kita bahagia kumpul di sini, keadaan kita tenang, nyaman, tentram. Tapi saat bersamaan ada juga saudara-saudari kita yang lain mengalami situasi yang berbeda dengan kita. Ada yang keadaannya sekitarnya hancur, ada yang mereka menderita dengan kesulitan-kesulitan, ada yang diuji dengan kerasnya kehidupan mereka, menghadapi banyak kekurangan-kekurangan. Karena itu saya bermohon pada Anda sekalian, setidaknya kalau belum bisa membantu kontribusi maksimal, doakanlah mereka dalam acara-acara kita, kemuliaan-kemuliaan kita, dan itu mungkin yang terbaik yang bisa meringankan kehidupan mereka untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina kadzalik jami'an an yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudwa lana. Hainama sa'alat Sayyida Aisha radhiyallahu anha sa'alaha as-sahaba an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khalquhu al-Qur'an. كان قرآنا يمشي على الأرض أي علينا جميعا أن نقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نكون نطبق القرآن قولا وفعلا وعملا وفي كل مكان. Baik, saya juga ingin memberikan nasihat pada ahli Quran yang ada di hadapan saya saat ini. Saya nasihatkan pada anda semua, tolong jadi contoh yang baik dalam kehidupan. Ini kalimat yang singkat tapi sangat padat. Ingat, tolong jadi contoh yang baik dalam kehidupan. Ahli Quran kalau bicara beda dengan yang lainnya. Bicara anda mesti jadi contoh. Ahli Quran kalau berjalan beda dengan yang lainnya. Anda mesti dicontoh dalam kebaikan. Cukuplah kalimat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh Nabi dengan kalimat Sayyidah Aisyah ini. Beliau katakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Qur'an yamshi, beliau Qur'an berjalan. Dimaksudnya jangan jadikan Qur'an sebatas dari bacaan kita saja. Ayo, setiap Anda beraktivitas jadikan Anda bagian dari ahli Qur'an. Qur'an membentuk perilaku kita. Seperti tadi saya bahas di mukaddimah. Anda menatap tatapan Qur'an, Anda mendengar pendengaran Qur'an, Anda beraktivitas, aktivitas Anda Al-Qur'an. Dan semoga dengan itu Anda akan jadi orang terbaik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Allah yajzikum khair, syekhuna. Fiikum. وأكرر مرة أخرى شكري لكم على هذا المساء الطيب ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في خدمة الإسلام والمسلمين وأن يأخذ بيدكم لما فيه رضاه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة السلام عليكم. Selanjutnya ada dari Auckland, ya, dari New Zealand mengirimkan kembali untuk menyapa kita utusannya untuk menegaskan lagi kepada kita bahwa ya, yang belum dipanggil ini tiba-tiba datang. Nah ini Mas. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Ini Syekh Mumu, Masya Allah. Wa yatakalam Arabiya ayadhan. Nah, bisa bahasa Arab ya? Sedikit. Ya, shwaya, shwaya. Baik, ya, shwaya. Baik, silakan ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakallah khairan kathiran kepada Ustaz Adi Hidayat dan juga Akhyar TV yang telah mensupport perjuangan kami selama ini. Alhamdulillah, selama satu bulan lebih sejak kedatangan kami pertama tanggal 17 Desember tahun 2017 sampai saat ini kami mendapatkan sumbangan yang cukup besar dari jamaah sekalian sebesar 634 juta rupiah. Hampir 1000 donatur yang telah mengirimkan donaturnya lewat website kami yaitu www.masjiduthman.org singkatan dari organization.nz. Jazakumullah atas partisipasi dan support jamaah sekalian. Mudah-mudahan Masjid Uthman yang menjadi masjid pertama Muslim Indonesia yang berada di Auckland akan segera tercapai dengan segera. Allahu Akbar. Mungkin dari kami itu dulu. Kembali lagi kepada Ustaz Adi Hidayat. Ini 600 juta itu dari berapa miliar ya? Masih kurang gitu kan? Jadi kita support lagi. Baik, kita kasih contoh insya Allah. Nanti kita kirimkan lagi. Dari kami nanti ada 100 juta kita tambahkan lagi. Plus nanti sebagian aset kita wakafkan untuk kepentingan Masjid Uthman. Teman-teman, terima kasih untuk informasi dari Auckland. Ini dibangun bukan untuk jadi masjid saja, tapi untuk bisa menampung nanti aktivitas kita, termasuk mengirimkan dai-dai kita untuk bisa menebarkan nilai Islam yang terbaik di sana insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Akhmumu insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Salam insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya. Baik, sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini, fokus. Saya ulang, buku ini ada 6 bagian utama. Baik, di antara yang paling penting di buku ini, fokus, adalah bagian yang berusaha kami tampilkan untuk memberikan semangat dan kunci utama dalam menghafal Quran. Bagian pertama, ini hanya sekedar pembuka saja, bagian pertama. Tapi pembuka ini sangat penting karena memberikan gambaran kepada kita kenapa kita mesti menghafal Quran dan menjadikan Quran panduan dalam kehidupan. Jadi saya mulai dengan bab ini supaya kita punya satu motivasi yang kuat sebelum kita mulai menghafal Quran. Kita harus punya alasan kenapa sih Anda mesti menghafal Quran. Kenapa enggak cukup baca saja? Ada apa dalam Quran? Apa esensinya? Ketika Anda mengetahui esensinya, maka Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran. Ketika Anda mulai merasa penting dengan Al-Quran, maka Anda akan jadikan Al-Quran prioritas dalam kehidupan Anda. Persoalan terbesarnya adalah, banyak orang yang tidak mendekat kepada Al-Quran, bukan karena tidak tahu Quran itu penting, tapi karena tidak mengenal pentingnya Al-Quran dalam kehidupan dia. Sehingga dampaknya, Quran tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya. Silakan Anda cek, setiap segala hal yang dianggap penting dan dijadikan prioritas, maka itu akan selalu melekat dalam kehidupan Anda. Silakan Anda cek, Anda yang bekerja menjadikan pekerjaan Anda penting, bukankah Anda semakin serius mengerjakannya? Kalau tidak percaya silakan, untuk apa Anda berangkat kerja misalnya jam 6? Bahkan dari pagi-pagi yang tidak melihat. Ada orang mengatakan pagi-pagi buta. Begin? Lihat sini baik-baik, fokus. Anda kerja masuk jam 8, bisa berangkat jam 5. Kan luar biasa. Padahal kerja Anda jam 8. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh. Allahu Akbar. Waktu pulangnya jam 4 misalnya. Bahkan ada yang pulang sampai jam 5. Kenapa? Karena dia menempatkan pekerjaannya sebagai prioritas dalam kehidupannya. Karena dia menganggap penting hasil dari pekerjaan ini, maka hasil yang ini yang dianggap penting, dia jadikan segala yang terkait dengan ini sebagai prioritas dalam kehidupannya. Yang paling dahsyat, paling hebat adalah, maaf, ada satu yang sangat ironi. Ini yang Anda anggap penting, Anda nilai prioritas, ternyata hasilnya hanya akan Anda bawa sementara saja. Anda kerja, Anda beli handphone, Anda punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, begitu seluruhnya dihasilkan, prioritas ditempatkan, penting dianggap sangat mulia, tapi maaf, ketika Anda meninggal, hilang semua hal ini. Bahkan ada orang yang baru dapat, langsung meninggal. Ada seorang pemulung di Amerika, ngumpulkan uang, punya target ratusan miliar rupiah. Kurang lebih 300 miliar. Begitu dapat 300 miliar, meninggal. Baik, dan digunakan hanya pada hal yang sesuai dengan nafsunya. Ambil, ambil, kumpulkan. Kumpul, kumpul, hitung, hitung, hitung. Begitu dihitung, meninggal. Masya Allah. Cek, ada orang yang saat bekerja, meninggal. Ada orang yang saat bawa mobil, meninggal. Ada orang yang saat menghitung-hitung, meninggal. Jadi apa yang Anda hasilkan selama ini, ternyata hakikatnya hanya digunakan untuk sementara saja. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, maaf, ada sesuatu yang akan kita bawa, dan digunakan pada masa yang sementara ini. Jadi dia bermanfaat dalam masa yang ini, plus sangat bermanfaat dalam masa yang abadi, yang sifatnya sementerus dalam kehidupan. Jadi dia tidak meninggal lagi, dia tidak akan berkurang lagi, tapi terus dialami dalam kehidupan. Hebatnya, dia berlaku di fase yang ini, dia berlaku di fase yang selanjutnya. Apa di antaranya? Yang saya maksudkan, berlaku di sini adalah Al-Quran. Maka saya jelaskan pada Anda di bab pertama apa esensi Quran dalam kehidupan. Kalau Anda bisa mendalami isi Quran, menghadirkan Quran dalam hidup Anda, jadikan bimbingan setiap ayatnya, maka Allah jamin, yang ini, yang Anda kejar setiap hari, berangkat gelap, pulang gelap, dengan Quran akan jadi mudah dalam kehidupan. Gak percaya silahkan, saya sering katakan pada Anda, umat jahiliyah turun Al-Quran tiba-tiba berubah, kehidupannya begitu mudah dijalani dalam hidup dunianya. Yang pebisnis suksesnya luar biasa, semua aktivitas gampang dijalani, kurang apa lagi? Dan lebih hebat lagi, umumnya mereka mendapatkan jaminan surga, bahkan sebagian dari lisan Nabi SAW. Di ininya berhasil, ini berhasil. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Kan sering saya katakan, selalu ada beberapa pilihan. Sukses dunia, fakir akhirat. Sukses akhirat, fakir dunia. Pilih mana? Satu atau dua? Dua. Jangan pilih keduanya. Pilih yang ketiga, sukses dunia, sukses akhirat. Makanya Anda katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sapu semua jagat, hadirkan semua kebaikan. Dunia sukses, akhirat sukses. Itu yang diturunkan. Kalau cuma akhirat sukses, dunianya tidak, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kalimat Quran, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Kalian hidup di dunia itu supaya tenang dan senang. Jadi kalau Anda mendapatkan kesenangan, kenyamanan, itulah bagian yang diharapkan. Jadi kalau Anda tidak mendapatinya, berarti ada yang kurang dalam kehidupan dunia kita. Nah, ketika Anda memahami ini semua, kenapa mesti mendapatkan ini? Saya terangkan di bab pertama apa esensi Al-Quran itu. Bagaimana perbedaan ia dengan kitab-kitab sebelumnya? Apa kemuliaan Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Dan apa manfaat Quran dalam kehidupan kita? Kalau Anda sudah paham itu semua, baru kemudian menyadarinya, maka diharapkan Anda bisa menghadirkan prioritas untuk bisa mulai menghafal Al-Quran. Ya. Kalau orang tidak punya motivasi, sulit bagi dia untuk memulai. Kenapa Anda memilih misalnya kampus A bukan kampus yang B? Anda punya tujuan. Kenapa Anda pilih pekerjaan ini bukan yang lain? Anda punya tujuan. Kenapa Anda mulai menghafal Quran? Anda punya jawaban. Karena ini yang saya harapkan. Ada orang yang bisa menginginkan hafal Quran untuk memberikan mahkota pada orang tuanya. Ada orang menghafal Quran untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran untuk masuk Jannatul Adn. Ada orang menghafal Quran untuk bisa disambut oleh para malaikat. Ada orang menghafal Quran supaya jasadnya dijaga utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghafal Quran umumnya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, ketika Anda mulai akan menghafal Quran, apa motivasi Anda untuk bisa mendapatinya? Maka bab pertama menawarkan beberapa pilihan, kita nanti akan bahas dengan dalam, tapi sekarang kita masuk pada bagian inti dulu untuk memudahkan cara menghafal kita. Baik, bab yang kedua, kita mulai teman-teman sekalian setelah esensi Al-Quran, cara menyiapkan diri untuk menghafal Al-Quran. Tadi, dari rumah langsung berangkat? Yang dari rumah siapa? Boleh angkat tangan? Ya. Langsung berangkat dari rumah? Masya Allah, langsung berangkat? Langsung berangkat? Masya Allah, tanpa persiapan, langsung berangkat aja. Lu jalan. Luar biasa ya. Tapi kok bisa begini, pakai pakaian, pakai peci, pakai macam-macam. Masya Allah. Ada orang langsung berangkat, tapi tiba-tiba lengkap gitu ya. Langsung berangkat? Iya. Baik. Tayyip, teman-teman, Anda menempuh sesuatu, pasti menggunakan perangkat. Punya persiapan dulu. Ada rencana, ada macam-macam dan sebagainya. Quran apalagi. Di yang sederhana saja, Anda butuh persiapan. Apalagi yang luar biasa manfaatnya. Maka, sama menghapus pun butuh persiapan. Ya, ada penghapusnya, ada yang menghapusnya, dan sebagainya. Kadang-kadang semua mesti kita kerjakan dengan sendirian. Itu tidak jadi masalah. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang kita ampuni masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lihat sini, fokus. Mulai, satu. Saya bab satu saya simpan dulu. Ini karena ini terlampau banyak nanti bahasan-bahasan yang bisa kita mulai di bab yang lainnya. Satu, mulai persiapan menghafal Quran. Tahap persiapan, tahap pertama. Saya buat petanya dulu ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa ikuti, kita mulai. Ini baru semacam mukaddimah pendahuluan. Dan kita turunkan bagian pentingnya. Inti dari hafalan Quran dan supaya hafalannya kuat, mudah untuk diamalkan. Kalau saya bicara hafal Quran, itu bukan berarti bisa menyampaikan isi Quran, bisa dibacakan. Tapi ukurannya satu kuat dan dua bisa mengamalkan. Ada tiga bagian penting. Satu, saya lompat dulu sebentar. Pra hafalan, sebelum hafalan. Yang kedua, dalam proses hafalan. Dan yang ketiga, simpan dulu bukunya, pasca hafalan. Lihat sini. Fokus baik-baik. Inti dari menghafal Quran tidak akan terlepas dari tiga fase atau bagian ini. Dan ini nanti yang akan diperdalam dalam buku dan kita uraikan dalam pembahasan. Bagian yang pertama, ini yang kita akan uraikan, persiapan apa yang kita harus hadirkan sebelum mulai menghafal Quran. Yang ini setelah persiapannya komplit, sudah baik, sudah sempurna insya Allah, maka mulai pada yang kedua, bagaimana kita memulai proses menghafalnya. Seperti apa cara terbaik dalam menghafal. Setelah itu, Anda boleh jadi hafal 30 juz misalnya, alhamdulillah. Tapi persoalannya, apakah hafalan itu akan melekat abadi pada diri Anda? Nah kalau kemudian Anda tetap hafal dengan hafalan kuat, persoalan kedua, apakah Anda bisa mengamalkan hafalan Anda itu? Karena tidak sedikit hafal Quran tapi tidak bisa mengamalkan isinya. Bahkan ada orang hafal Quran selang beberapa waktu tiba-tiba hilang Qurannya. Bahkan ada yang bukan cuma Qurannya, dengan mushafnya pun tidak ditemukan lagi. Dan ini yang paling bahaya. Nah apa amalan-amalan untuk menjaga Quran ini? Termasuk apa amalan-amalan yang bisa merusak Qurannya? Itu yang kita pelajari setelah kita berhasil mendapatkan proses yang kedua ini. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham dengan pembagian inti ini, saya naikkan bagian pertama yang ini kepada bagian pembahasan persiapan hafalan. Kalau ini sudah komplit semua dengan babnya, baru masuk pada simulasi hafalan. Sepakat sampai sini? Satu. Bagian pertama, proses untuk mulai menghafal Quran, Anda harus menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, proses untuk mulai menghafal Quran, persiapan pertama, Anda menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi dua. Persiapan ruhiyah, artinya spiritual. Yang kedua, persiapan perangkat hafalan. Bahasan pertama, niat yang ikhlas. Perhatikan dalilnya, Quran surah 98 ayat kelima. Tutup bukunya, fokus ke sini saja. Supaya tidak ada dua fokus. Fokus sini baik-baik. Lihat baik-baik. Satu, Quran surah 98 ayat yang kelima. Ditafsir di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Saya mulai dari hadis dulu. Perhatikan baik-baik. Innamal a'malu bin niyat. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innamal a'malu bin niyat. Semua amalan itu akan bergantung pada niatnya. Jadi seluruh pekerjaan kita itu ditentukan oleh niatnya. Apa yang Anda ingin raih, disitulah kemudian maksimal Anda mengerahkan tenaga untuk bisa mendapatinya. Sama kesini, kalau niat Anda kesini untuk mendapatkan pengetahuan, maka semua energi, perilaku Anda, dan semua kekuatan Anda akan difokuskan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Dari mulai cara mencari tempat duduk, dari mulai cara menyimak Allah, dari mulai cara mencatat, fokusnya akan beda. Niat Anda ingin mendapatkan snack misalnya, maka caranya pun akan lain. Posisi duduk akan agak berbeda. Baik ya? Penelitian akan mulai lain. Pena mustahil dibawa. Ya? Jadi ada beberapa hal yang kemudian akan berbeda-beda. Jelas sampai sini? Baik, jadi posisi menentukan prestasi. Tapi niat itu menentukan esensi. Catat, bikin status. Status, status. Ya? Nah, lihat sini. Lihat baik-baik. Nah, termasuk ahli Quran juga begitu. Apa yang Anda niatkan, disitulah perjuangan Anda akan ditentukan. Kalau penghafal Quran hanya sekedar ingin menghafal Quran untuk memenuhi target, misal Anda sekolah di sekolah Quran, target lulusnya hafal Quran, target Anda adalah lulus, bukan targetnya sekedar hafal atau yang lainnya. Yang penting Anda menghafal itu karena ingin lulus. Maka katakan ya, ingat baik-baik, Quran Anda hanya akan melekat pada Anda sampai kelulusan Anda. Begitu lulus, dia tidak akan melekat pada diri Anda. Karena tujuan pertama Anda menghafal supaya hanya sekedar syarat lulus dalam ujian Anda. Paham? Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kami punya banyak pengalaman. Teman-teman yang sekolah di Timur Tengah disyaratkan semester pertama 1 juz. Atau tahun pertama 1 juz. Tahun kedua 2 juz. Sampai ada yang 4 tahun, 8 semester, 8 juz. Anda tahu apa yang terjadi? Syarat dia lulus ke tingkat semester yang kedua, dia hafal juz pertama. Begitu masuk semester 2, dia menghafal juz 2. Persoalannya begitu menghafal juz 2, juz 1-nya hilang. Padahal yang tertulis hasil ujiannya itu nilainya bisa 90, bisa 92. Tapi ketika diuji kembali ada yang hilang dalam Qurannya. Karena tujuan dia menghafal hanya sekedar untuk menghadirkan kelulusan dalam ujiannya. Paham sampai sini? Itu hanya sekedar contoh. Sama Anda juga begitu. Kalau Anda hanya meniatkan Quran untuk bersaing dengan orang lain, maka Anda yang Anda kerahkan itu hanya sekedar membuktikan pada orang. Ketika dibuktikan pada orang, selesai pembuktian itu, hilang Qurannya pada diri Anda. Emang cuma dia yang bisa an-naba? Saya juga bisa. Coba baca an-naba. Cuman gitu aja. Setelah itu hilang. Ah, karena itu mesti ada dorongan kuat. Bagaimana menjadikan hafalan itu terukur dengan benar. Sama persis ketika Anda meniatkan untuk menjadi hafid, saya tegaskan di Istiqlal, Anda baik-baik, fokuskan baik-baik. Ketika Anda niatkan untuk menjadi hafid atau hafidah, maka pencapaian itulah yang akan melekat pada diri Anda. Anda hanya akan bangga dengan gelar itu, bukan dengan Qurannya. Masya Allah, maka setelah itu melekat pada diri Anda. Misal, Masya Allah, saya susah kalau cari nama, takutnya ada nama yang serupa. Ada Tono di sini? Ada Tony? Tino? Tidak ada semua. Misal Tino ajalah yang jauh-jauh. Salah. Takutnya begini, ya, Tino. Ah, lihat sini. Hafal Quran dengan tujuan jadi hafid, meraih gelar al-hafid, al-hafid untuk mendapatkan gelar. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Al-hafid demi gelar yang melekat pada dirinya, demi panggilan ini, maka tujuan utama menghafal Qurannya untuk gelarnya. Maka yang hadir dalam dirinya, yang terasa terbawa dalam hidupnya, itu bukan akan rasa Qurannya, tapi rasa al-hafidnya. Mastino al-hafid. Ceramah demikian, Quran demikian, dan sebagainya. Dan Quran tidak akan pernah sempurna melekat pada dirinya. Jadi saya sering katakan pada Anda, kalau Anda cuma sekedar mencari hal-hal di luar yang Quran inginkan, maka sebaiknya Anda mulai tepikan. Sekarang perhatikan, kalau Anda ingin menepikan segala sifat-sifat yang tidak ingin diinginkan oleh Quran, yang tidak diinginkan oleh Quran, hapus, hapus, hapus, sampai bersih. Segala sesuatu yang bersih, gak ada celaknya, disebut dengan khalas namanya. Saya beri contoh, saya akan menghapus, misal. Yang jadi masalah ketika mau menghapus, penghapus hilang. Nah, lihat sini. Bismillah, hapus, hapus, hapus, hapus. Baik. Bersih tidak? Baik. Ini beri solusi. Jangan cuma bilang tidak. Tunjukkan bagaimana caranya supaya bisa bersih. Baik ya? Tapi dari awal juga begini gitu kan? Enggak terlalu kuat tuh ya. Baik. Bismillah. Baik. Bersih tidak? Ya, sepertinya begitulah. Kalau belum bisa menghapus, katakan bersih gitu ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Saya simpan sinilah biar dekat nih. Perhatikan. Ini saya hapus bersih sampai enggak ada campurannya, enggak ada celahnya, kosong sama sekali. Ini namanya khalasa, khalas. Khalas. Kalau ada orang sedang bekerja ditanya, "Lala, entaita al-amal?" Sudah selesai? Khalas. Dia katakan khalas artinya pekerjaannya bersih, enggak ada kaitan-kaitan pekerjaan lagi. Jelas? Misal hasilnya, produknya, sifatnya bahkan disebut dengan khalis namanya. Khalis. Al-ma'ul khalis, air yang bersih, enggak ada campuran-campuran di dalamnya. Kopi enggak ada, susu enggak ada, disaring bersih. Namanya khalis. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dalam hewan tiba-tiba di sini ada darah, di sini ada kotoran, tengah-tengahnya ada susu. Tidak bercampur, tidak dikotori oleh kotoran, tidak juga oleh darah. Diperas yang keluarnya air susunya. Bukan keluar kotorannya, maka disebut labanan khalisan, bersih, tidak ada kotoran-kotorannya. Enggak ada campurannya. Khalis. Baik. Kalau saya ingin berusaha membersihkan sekitar-sekitaran ini, bersihkan, bersihkan, bersihkan, supaya bersih betul, hilang betul dari yang kotor-kotor, rumusnya tambahkan hamzah di depan kalimat asalnya. Kalimat asalnya khalasa, tambahkan hamzah. Fungsinya lil izalah, untuk bisa menghilangkan campuran-campuran yang menyertainya. Tanggalkan, tinggalkan hamzah. Fokus. Kalau ada huruf hamzah tambahan, ditempatkan di depan kalimat asal, maka ketentuannya harakat yang ini, huruf depan berpindah kepada huruf hamzah ini. Kita ambil ini dhammah atau kasrah? Dhammah, fathah. Kalau yang paling belakang mengatakan dhamma, saya wajar. Ini di depan. Masya Allah. Kalau tadi dari rumah, gak punya apa. Mas, fathah. Ini dhamma atau kasrah? Baik. Dhamma atau fathah? Kasrah, baik. Baik, alhamdulillah. Dhamma atau kasrah? Fathah. Ah, lihat. Fathah kita pindahkan ke sini. A. Jelas? Karena dipindahkan masih ada harakatnya? Halo? Tidak ada. Ada tidak harakatnya? Hah? Ada harakatnya? Tidak. Karena sudah dipindahkan tidak ada harakat. Mati dia. Mati bahasa Arabnya sukun. Maka kasih bulatan di sini. Sukun. Mati. Tenang. Hilang. Ya tenang hilang, sukun, sukun itu tenang. Makanya ketika nyawa dicabut, orang soleh tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, panggil, sukun. Ya dulu kalau ada film-film kartun, Dragon Ball, itu kan macam-macam, kamehameha diserang musuhnya, hilang nyawanya kan tinggal bulatan di atasnya itu. Ya. Betul ya? Allahu a'lam. Dulu yang nulis namanya Yusuke Watanabe, ya. Saya enggak ada kerjaan nonton gituan. Cuman pernah lihat aja sekitarnya, sekilas. Sekilas kecil. Ah, lihat. Jadi dari khalasa jadi baca satukan, turunkan ke bawah hamzah kha lam sad. Perhatikan sini. Hamzah ini mati sukun, lam sad. Jadi apa? Akhlasa. Usaha untuk menepikan, menanggalkan, menghilangkan segala yang mencampuri. Ya, jelas? Contoh. Di air ini, misal, ada serbuk-serbuk kopi. Saya ingin jadikan serbuk itu hilang, tidak mencampuri air ini. Maka saya tepikan, saya tanggalkan dari air ini. Maka pekerjaannya disebut akhlasa. Itulah fungsi hamzahnya. Paham? Baik. Nah, sekarang orangnya disebut apa? Kalau ada 4 huruf seperti ini, perhatikan saya berikan rumus cepat, cepat sekali dan Anda akan mudah belajar bahasa Arab. Kalau ada rumus 4 seperti ini, Anda ingin jadikan orang, maka rumusnya MUI, MUI. Mu plus I. Baik, mu padanya dalam bahasa Arab berarti mim, mim. Mim harakatnya ganti dengan hurufnya hamzah ganti dengan mim, mim. Yang tadinya fathah ganti dengan dhammah. U. Dhammah. U. Lihat. I. Huruf sebelum akhir. Sebelum akhir. Ganti dengan kasrah. Kasrah. U atau A? Kasrah. I. Ya. I. Lihat sini. I. Perhatikan. Kalau ingin merubah pada orang. Rumusnya apa? Mu'i. Mu. Tambahkan mim depannya. Hilangkan hamzahnya. Huruf sebelum akhir jadikan I. Baik. Sekarang ini kita turunkan ke sini. Mim, kha, lam, sad. Mimnya berharakat apa? Dhammah, mu. I tetap matikan. Ini harakatnya jadi kasrah. I. Ingat kalau sudah begini yang terakhir gampang. Matikan saja pakai sukun. Mukhlis. Contoh. Ahsan. Cepat ingat. M-U-I, mu-I. Ahsan. Baik. Orang baik. Muhsin, mu'i, mu'i. Jelas? Baik, contoh lagi misalnya. Saya boleh pinjam penghapusnya? Akram, akram. Memuliakan, yang memuliakan? Mukrim. Aslama, masuk Islam. Orang yang masuk Islam? Muslim. Amana, orang beriman. Orangnya, amana beriman, orang beriman? Mu'min, akhlasa, akhlasa, menepikan segala yang mencampuri. Orang yang berusaha menepikan yang mencampuri disebut apa? Mukhlis. Asal ikhlas itu, asalnya, orang yang disebut mukhlis, orang yang ikhlas, asalnya, orang yang berusaha menghilangkan segala campuran-campuran dari aktivitas-aktivitasnya. Nah, dari kalimat akhlasa menjadi mukhlis. Kalau banyakkan, tambahkan in di akhirnya atau un. Mukhlis jadi apa? Mukhlisin. Muslim jadi apa? Muslimin. Mukmin jadi apa? Mukmin. Muhsin jadi apa? Muhsinin. Kembali ke mukhlis. Jadi apa? Mukhlisin. Sekarang lihat mukhlisin. Mukhlisin itu artinya orang-orang yang berusaha menepikan segala campuran-campuran dari pekerjaannya. Jadi kalau dia kemudian ingin membuat air bersih, dia tepikan. Begitu ada kotoran, saring lagi. Kotoran, bersihkan lagi. Maka dia disebut dari golongan mukhlisin. Orang-orang yang beramal, ingin mendekat kepada Allah, ketika dicampuri oleh kotoran-kotoran yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dia berusaha menanggalkannya. Begitu mau sholat, ada riya, dia tepis riya-nya. Maka jadilah dia kategori mukhlisin. Ada begitu mau sedekah, ada sum'ah ingin didengar. Dia buang jauh-jauh, saya enggak pengen didengar. Maka masuk kategori mukhlisin. Di asal kata ikhlas adalah menepikan segala orientasi selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Quran surah ke-98 ayat ke-5 dan di sinilah akhir dari pertemuan kita. Perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup hingga tiba di malam Jumat ini waktu Indonesia bagian barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai dengan saat ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita yang diikhlaskan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali jumpa kita pada malam hari ini dengan memohon maaf kepada siapapun yang pernah berinteraksi dalam kehidupan sampai dengan taklim saat ini. Tentunya kami meyakini dalam interaksi ini ada hal-hal yang tidak berkenan, banyak salah yang kami kerjakan. Kalau memang ada kebaikan-kebaikan, itu bukan dari pribadi kami, tapi petunjuk Allah yang dihadirkan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Jika memang sesuai dengan petunjuk Allah dimaksud dan juga ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh para sahabat sampai dengan ulama kita, silakan antum praktekkan, karena hakikatnya itu petunjuk kebaikan yang Allah berikan untuk seluruhnya. Tapi jika memang didapati khilaf, salah, ketidaksesuaian, itu mutlak karena kelemahan dan kekurangan yang kami miliki, maka semoga Allah memberikan ampunan dan saya memohon maaf kepada seluruhnya sampai dengan pertemuan pada malam hari ini. Untuk itu, demikian juga saya pesankan, jika ada janji-janji yang pernah kami sampaikan sampai hari ini belum tertepati, semoga antum berkenan untuk mengingatkan sehingga semua itu bisa kami penuhi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini saya pun membebaskan segala hal yang terkait dengan kehidupan kami. Jika pernah berinteraksi ada yang berbuat khilaf terhadap diri kami, entah perbuatan apapun yang bersifat menghadirkan dosa atau kesalahan, maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan semua dosa-dosa dimaksud dan saya memaafkan. Sekali lagi, kami memaafkan segala hal yang pernah terkait dengan kehidupan jika Allah menilainya sebuah kesalahan dalam kehidupan. Karena itu, mudah-mudahan dengan itu semua hati kita lapang untuk mengawali taklim pada malam hari ini, tidak punya beban terkait dengan siapapun, sehingga mudah cahaya Allah Subhanahu wa taala menanamkan pengetahuan dalam diri kita dan mudah untuk kita pahami dan yang paling penting mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Sekat-sekat maksiat itu seringkali menghambat cahaya Allah menembus relung jiwa kita, sehingga banyak di antara orang-orang yang belajar bisa mendengarkan pengetahuan tapi sulit menangkap dan memahami apa yang dipelajari. Ada juga golongan yang kedua, dia bisa menangkapnya, mudah memahaminya, tapi sulit mengamalkannya. Ini juga jadi persoalan. Ada golongan yang ketiga, bisa mudah menangkapnya, gampang memahaminya, juga mengamalkannya, tapi ada persoalan dalam amalannya. Kadang-kadang muncul riya, kadang-kadang muncul hal-hal yang kurang baik, atau bahkan terjebak pada godaan-godaan setan dan maksiat. Maka kita berusaha untuk menjadi golongan yang terakhir, yaitu orang-orang yang mudah menangkap pengetahuan, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya dan bisa menghadapi semua tantangan dalam amalan itu untuk mendapatkan pahala-pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu diantaranya bisa diraih dengan cara membebaskan diri dari maksiat dan berbagai hal yang terkait berkelindan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gelas bisa diisi apapun sepanjang Anda menginginkannya. Tapi jika Anda pernah berbuat maksiat dalam kehidupan, kalau saya ibaratkan cawan hati kita seperti gelas ini, maka dia diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, juga dalam hadis sahih Muslim misalnya, akan membentuk naktah sauda, noda hitam yang mengotori. Setelah itu akan membentuk sekat-sekat, dari mulai sekat yang barangkali masih lemah seperti saya tutup dengan tisu seperti ini. Ini beberapa cahaya masih masuk kalau ditembuskan. Ya, tembus ke dalamnya. Tapi kalau maksiat terus dikerjakan, maka akan berubah kemudian sekatnya agak lebih kuat. Maka ini akan menghalangi beberapa bagian untuk masuk ke dalamnya. Anda masukkan benda-benda yang keras pun sulit. Tapi kalau petunjuknya begitu tajam, bendanya masih bisa menghunjam, ini bisa hancur. Yang jadi persoalan, kalau maksiat itu sudah dinikmati, sehingga menutup kemudian cawan hati dengan lebih keras. Sehingga jangankan masuk, setiap yang terdengar itu memantul. Setiap yang ditembuskan tidak pernah menghunjam ke dalamnya. Ini yang menjadikan seseorang sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang ia kerjakan. Bukan Allah tidak memberikan hidayah, tapi hidayah tidak tembus dalam dirinya karena ia membuat sekat dengan maksiat yang ia kerjakan. Nah, ini bisa diukur nanti dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Bisa jadi penanda lemahnya iman. Jadi kalau Anda sedang lemah dalam iman, itu indikatornya sederhana. Maaf sekali. Lemah mengerjakan amal soleh, tapi mudah untuk berbuat maksiat. Kalimat hadisnya ringkas. Al-imanu yazidu wa yantakus. Iman itu naik, juga kadang-kadang turun. Kapan dia naik dan bagaimana dia bisa turun? Yazidu bitta'ah. Dia akan naik dengan mengerjakan banyak ketaatan. Taat itu bentuknya amal soleh. Jadi ketika Allah meminta wa atiu Allah wa atiu Rasul, taati Allah, taati Rasul. Anda bertanya bagaimana cara menaati itu semua? Maka kemudian dihadirkan amal soleh. Makanya setelah kita taat pada Allah dan Rasul, kita iman. Setelah kalimat iman ada amal soleh. Barusan sebelum maghrib asar, wal as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang taat itu mengerjakan amal soleh. Jadi ketika Anda sedang senang mengerjakan amal soleh, itu pertanda iman Anda sedang kuat, yazid, naik. Ya, bagaimana mengukur amal soleh? Anda tanya lagi, Ustaz, bagaimana saya ingin mengerjakan amal soleh? Maka diturunkan, sering saya katakan, setiap Anda temukan rumus di Quran, ayatnya dimulai dengan kata iman, apapun bentuknya. Kata kerja kah verb? Fi'l. Kata benda kah noun? Ism. Ya, maka setelah ada kata iman itu, setelahnya itu bentuknya amal soleh secara rinciannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, yu'minun. Wa yuqimuna shalah, salat amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji. Mana tepati janji? Amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela, meninggalkan celaan, amal soleh. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah, jangan gosip, meninggalkan gosip, meninggalkan, maaf sekali lagi, gibah, acara-acara yang enggak bagus tinggalkan, itu penanda iman Anda sedang kuat. Hati-hati, ada perintah, ada larangan. Tapi juga kalimatnya belum selesai di hadisnya. Ya. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Dia akan berkurang, melemah iman itu jika seseorang mengerjakan maksiat. Anda hati-hati ya. Maksiat itu bentuk tunggal. Singular, mufrad. Jamaknya ma'asi. Di satu maksiat saja bisa melemahkan iman, apalagi dikerjakan dengan banyak maksiat. Di satu maksiat saja itu bisa melemahkan iman. Anda misalnya enggak pernah lihat gambar-gambar yang tidak baik. Begitu mata dicoba untuk melihat sekali saja, itu menandakan perbuatan sekali itu akan otomatis akan melemahkan iman. Enggak percaya silakan, ya. Jangan dicoba. Tapi akan seperti itu, ya. Minimal akan ada penasaran, setan akan bermain dalam jiwa Anda. Setelah itu pengen lebih. Setelah itu kalau maksiatnya meningkat, gampang. Timbangannya begini. Maksiat meningkat, taat turun. Taat meningkat, maksiat turun. Jadi kalau Anda ada yang masih senang dengan maksiat, itu artinya imannya sedang lemah. Kalau Anda senang dengan taat, naik amal soleh, maka maksiatnya sedang turun. Berbahagialah orang-orang yang ketika Allah menginginkan yang berubah untuk meningkat, kemudian menekan amal soleh, menekan maksiatnya, maka diantara caranya adalah Allah akan berikan hidayah untuk menambah pengetahuan agamanya, yang dengan itulah kemudian dia bisa mendapatkan bimbingan untuk berubah dengan cara yang lebih baik. Makanya sering saya ungkap sebuah kisah ketika seseorang pernah membunuh 100 orang, mengerjakan semua jenis maksiat yang pernah hadir di muka bumi. Kita beri contoh diantaranya beberapa bagian yang tadi saya sebutkan. Baik itu mabuk, sudah lewat. Begal, sudah jadi mainan. Bunuh, sudah 100 orang. Tapi ketika dia ingin kembali kepada Allah, diberikan bimbingan jalan ke majlis ilmu untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah membimbing dia bagaimana cara tobat yang benar. Maka Allahu Akbar. Belum sampai ke majlis ilmu, di perjalanan dia wafat, diterima taubatnya oleh Allah, langkah kakinya dihitung sebagai ibadah, dan dakhalal jannah, masuk dia ke dalam surga. Sampai turun beberapa keterangan-keterangan sampai di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Ibnu Majah nomor hadis 233 itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya untuk belajar pengetahuan agamanya, sekalipun mungkin sedikit, nakirah, umum, bisa sedikit satu hadis, satu ayat, tapi dia serius belajarnya, maka setiap langkahnya langsung dihitung untuk meringankan dia menuju surganya. Maka dari itulah kalimat surga pertama dalam Al-Quran itu setelah kata iman dihiasi dengan amal saleh. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Kabar gembira ini diinfokkan langsung oleh Allah kepada Nabi. Nabinya masih hidup. Nabi menginfokkan pada siapa? Mustahil pada yang wafat. Ketika ayat ini turun, Nabi enggak pergi ke alam kubur. Turun ayat wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, datang ke kuburan. Siap-siap surga, bukan. Turun ayat disampaikan pada yang hidup. Kata Nabi, Allah kasih kabar gembira ya pada kalian yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah telah siapkan bagi kalian surga-surga dengan penuh keindahan mengalir di dalamnya. Jadi ada orang masih hidup, belum meninggal, belum masuk alam kubur, belum dihisab, sudah diberi kabar gembira oleh Allah bahwa dia sudah disiapkan surga. Saya katakan pada anda rumus dalam tafsir. Nanti kita akan belajar setelah paham ilmunya, kita pelajari tafsirnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Cara membaca ayat seperti ini, kata para ulama tafsir adalah, anda jadi bagian dari ayat itu. Jangan dijadikan cerita dan informasi. Jadi bagian dari situ. Kata Allah, saya kasih kabar gembira ya, saya sudah siapkan surga bagi orang yang beriman dan mau memperbanyak dalam hidupnya amal soleh. Nah, kepada siapa kabar gembira itu? Allah enggak rinci sipulan-sipulan. Kata Allah, saya berikan pada orang beriman. Saya tanya, antum beriman enggak? Siapa yang tidak beriman? Angkat tangan. Antum beriman. Jadi syarat pertama sudah punya. Anda mendapat setengah bagian dari kabar gembira. Tinggal setengahnya lagi. Ya, amilus sholihat. Banyakin amal soleh. Kumpulkan. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya, diberi kabar gembira, diberikan dua syarat. Satu syarat terpenuhi, tinggal satu lagi, dan semua itu bisa dikerjakan, tapi dia meninggalkannya, sungguh bukan Allah yang salah kalau tidak masuk surga dia, cuman dia yang enggan untuk memasukinya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak pengen, kata Nabi, illa man abah. Karena itu saya selamat ucapkan kepada teman-teman semua bahwa kita insya Allah mendapatkan setengah bagian dari kabar gembira itu, tinggal setengahnya lagi anda yang memutuskan di dalamnya. Terpampang jalan di hadapan kita, surga jadi pilihan, neraka itu bukan bagian dari tujuan kehidupan akhirat kita. Mohon maaf, kita ini makhluk pintar. Dengan kepintaran kita, jelas teman-teman sekalian, terpampang. Madu ada racun. Di madu, surga. Racun, neraka. Sudah jelas tuh, tangan kanan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Jadi bodoh kalau orang milih kiri, racun. Sudah ada madu, kenapa milih kiri? Coba ibu pilih mana deh, mau di madu, mau di racun? Ah, sudahlah, ya kita kesini aja. Jangan dicatat yang terakhir itu ya. Cuman bagian dari nukilan saja. Baik, karena itu kita mulai. Mudah-mudahan pada malam hari ini semua apa yang kita kerjakan dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Tolong diperluas, dinyamankan, ya, dan tolong dibagikan kenyamanan-kenyamanan di antara kita. Saya sering katakan di antara sekian banyak yang datang, anda boleh mau bawa apapun yang baik-baik untuk di-share dengan jamaah-jamaah lain. Bawa minuman boleh, mau makanan boleh. Saya katakan kita sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Dan saudara selalu ingin memberikan yang terbaik bagi saudara-saudari di kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita. Saya ingin katakan bahwa saya berusaha menepati janji sebaik-baiknya. Bahasan kita supaya terukur membahas tentang ulumul Quran. 26 bab kita pelajari. Saya berikan kabar baik bahwa silabus yang saya janjikan insyaallah sudah kami susunkan. Ini nanti supaya lebih mudah kami akan upload saja ya, alhamdulillah, di akhir media, supaya nanti setiap antum dan juga pemirsa dimanapun anda berada bisa mendownload materi-materi ini. Jadi saya siapkan nanti insyaallah sampai akhir tahun apa yang akan dibahas ya. Dan ini pembahasan juga sudah kami ajarkan pada murid-murid di lingkaran yang khusus. Sudah ada sinopsis yang dibuat, ini 14 bab sudah dibuat intisarinya. Ya, jadi antum tidak usah khawatir kalau ketinggalan menulis. Nanti insya Allah kami siapkan dalam setiap pertemuan, setiap babnya kami sampaikan. Dan akan diupload supaya nanti setiap kita bisa belajar dan masuk ke dalam handphonenya masing-masing. Jika nanti ada yang tidak memungkinkan, Ustadz Nokia saya 3315 tidak memungkinkan untuk bisa mendownload itu semua, tidak ada masalah. Kami kemudian akan kopikan, begitu Anda masuk di depan nanti bisa mengambil bagian dari kopian-kopian ini. Sepakat insya Allah? Ah, tinggal sepakat saja. Baik. Kan kita yang kopi, kita yang buat. Ini nanti saya sempurnakan dulu supaya lebih mudah dan bisa dipahami bacaannya. Setelah nanti selesai dalam kisaran 5 bab kurang lebih, nanti kami akan berikan bentuk pertanyaan seperti ini. Hey, kelihatan dari belakang, Bu? Pasti tidak kelihatan karena kecil tulisannya ya. Mustahil Ibu bisa melihat, tapi nanti kami akan tampilkan, Anda bisa download. Ini nanti indikator keberhasilan pelajaran Anda. Jadi begitu kita belajar malam harinya, kemudian Anda bisa ambil sinopsisnya. Ini silabus saya buat nanti sampai akhir Desember, berakhir tahun Masehi tahun ini. Setelah itu nanti Anda lihat bab-babnya, intisarinya di sini. Setelah itu cek kemudian teman-teman sekalian melalui pertanyaan di sini. Jelas? Di Anda cek, misal pertanyaan pertama 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini, berarti Anda sudah menguasai materi yang ada di sini. Jelas? Baik, dari sini saya ingin kita mulai berusaha dengan sebaik-baiknya supaya belajar kita serius, terukur, dan ada ilmu yang kita dapatkan. Saya mengetahui bahwa Anda berinvestasi tinggi waktu, tenaga, biaya datang, maka saya tidak ingin Anda datang kemari dengan tidak membawa apapun dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita tentang ulumul Quran. Dalam bab yang pertama, muqaddimah, kita telah belajar pendahuluan untuk memahami apa itu ulum, apa itu Al-Quran. Tolong jadikan ini sebagai manhaj, metode dalam pembelajaran disiplin ilmu apapun. Ingat ya, jangan pernah kita mempelajari sesuatu kalau kita tidak memahami esensinya. Ini apa nih yang mau dipelajari? Arahnya kemana? Visinya apa ke depan? Manfaatnya apa? Dan turun ayat di dalam pengertian ini sifatnya sangat tegas, bahkan bentuknya larangan. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Anda jangan pernah ikuti, hadir di samping sesuatu, mendatangi sesuatu, berbuat sesuatu yang Anda tidak punya dasar pengetahuannya. Belum jelas nih, ada apa ini? Bahkan dalam hal yang ringan ya, maaf, seringkali ini keliru dengan perilaku yang hadir dalam kehidupan. Yuk ikut saya yuk. Terus Anda tanya, kemana? Ah, pokoknya nanti aja, ikut dulu aja. Nah, kalau ini dibawa ke konteks ayat tadi, ini tidak boleh. Jangan diikuti, karena Anda belum jelas mau dibawa kemana. Tahu-tahu dibawa ke tempat maksiat misalnya, atau sesuatu yang membuat Anda jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ Anda berdosa dalam dua hal. Satu, mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Yang kedua, datang untuk memenuhi tempat maksiat. Paham sampai sini? Nah, maka dari itu dibiasakan semua jenis nanti informasi kita, sumber-sumber pengetahuan itu akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a, pertama pendengaran. Ini fungsi pengetahuan pertama. Karena itu dibuktikan bahkan dalam dunia kedokteran. Ya, seorang anak yang terlahir, itu fungsi yang pertama menerima pengetahuan telinganya, bukan matanya. Makanya yang pertama ditanya di ayat ini, telinga, pendengaran, bukan mata. Inna sam'a, telinga dulu. Lahir, mata belum terbuka, tapi telinga sudah mendengar. Belum keluar dari perut ibunya, mata belum lihat, tapi telinga sudah dengar tuh. Ya, makanya nanti kata para ulama, anak-anak yang kemudian dalam fase kandungannya saat janin itu berproses, dia belum keluar dari perut ibundanya, maka itu sudah boleh diberikan bagian dari pendidikan di alam kandungan. Ada, bahkan ada turunan ayatnya. Pertama, perbanyak doa tubuh. Quran surah 7 ayat 189. Falam, di 189-nya ya, jangan teruskan ke 190, kita fokus 189-nya dulu. Alhamdulillah. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarat bih. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Oh. Tatkala suami istri bercampur itu, kemudian istrinya mulai hamil, mengandung ya. Kandungan lemah sampai mulai berat, sampai mulai berat, terasa agak membesar, usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Apa yang mesti dilakukan oleh kedua orang tua? Bukan hanya ibu yang mengandung. Redaksinya dua, suami dengan istri. Minimal perbanyak doa. Minta kepada Allah agar calon bayi ini menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Da'awallaha rabbahuma, bukan da'at Allah. Bukan da'a Allah, tapi da'awa suami dan istri. Dia yang berdoa ini bukan cuma perempuannya, laki-lakinya ikut doa. Makanya karena ini fitrah dalam kehidupan, otomatis setiap ketika perempuan istri mengandung itu otomatis tuh suami pasti itu dalam 9 bulan ada doanya. Mustahil istri mengandung selama 9 bulan suami enggak pernah berdoa, mustahil. Karena dorongan jiwa itu. Nah, cuma mau berdoa seperti apa? Minta oleh Quran diarahkan, minta anak ini jadi saleh. Bentuknya bebas silahkan, yang dipandang saleh oleh Allah. Contohnya Hannah, istrinya Imran. Ya, diberi contoh tuh indah, yang bukan nabi, yang bukan rasul, supaya antum enggak bisa ngeles. Saya kan bukan nabi ya Allah. Saya juga bukan rasul. Allah jawab, Imran bukan nabi, Hannah bukan rasul. Keduanya bukan nabi dan rasul, orang biasa. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Mau jawab apa antum? Apa yang dikatakan oleh Hannah? Surat 3 itu, ayat 35-nya, paling kiri di pertengahan. Ya, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran bernazar mohon kepada Allah, ini contoh doa istri kepada Allah. Nanti ada doa suami juga kepada Allah, minta. Ya, ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung mohon jadikan hamba yang dekat denganmu ya Allah. Saya mohon ya Rabb, Engkau yang Maha mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar saya enggak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Ayo dorong begitu. Ya, jadi ini gambaran dalam kehidupan teman-teman sekalian, hati-hati. Boleh dalam masa kandungan itu sudah dihadirkan nilai-nilai kebaikan, pendidikan dalam masa kandungan. Minimal doa. Nanti kalau sudah ada rasa, ibu sering berdoa, masuk tubuh perasaannya itu mengalir. Ya, lewat nutrisi yang masuk itu silakan ceklah di dunia kedokteran. Bahkan perasaan ibu itu akan berpengaruh kepada keadaan janinnya. Itu ada bahasa-bahasa Qur'annya. Dorong, kasih energi positif. Nah, turunan amal lain banyak. Bisa dibacakan amaliyah zikir. Ya, saya saat istri yang mengandung yang pertama itu, kami kemudian datang kepada salah seorang dokter muslimah. Ya, begitu datang kalimat pertamanya, Pak, ini usianya sudah 4 bulan, masuk 5 bulan. Tolong Bapak tingkatkan amal solehnya ya. Itu akan berpengaruh kepada anaknya. Sudah dibuktikan Pak dalam pertemuan kami dokter-dokter muslim. Bahkan di Malaysia pernah diuji, begitu dibacakan Al-Quran, posisi bayinya berubah dalam perubahan yang tidak biasa. Itu silahkan cek. Bacain oleh antum tuh. Misalnya Quran, ibu saat capek gitu kan, speaker aktif pasang. Ya, dulu istri kami kadang-kadang pakai earphone, tempelkan terus. Itu nanti akan ada pengaruhnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Tadi sam'a, pendengaran. Mata belum lihat, tapi pendengaran sudah fungsi. Makanya anak cepat nangkap, Pak. Hati-hati, saya pernah sampaikan dalam pendidikan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, diwasiatkan pada kedua orang tua. Bahwa di antara hak anak kepada kedua orang tuanya itu ada tiga. Di antara tiga ini salah satunya, wa yuhsina adabahu, memberikan adab yang terbaik. Bagaimana anak bisa meniru adabnya? Salah satunya mendengar dari perkataan orang tuanya. Jadi kalau anak itu dari kecil punya kata-kata, lantas dia berbuat salah, jangan salahkan anaknya. Antum tegur dulu diri antum. Ya, misal anak ini 2 tahun, ada kalimat yang gak bagus. Anak itu kosong, Pak. Kosong, tinggal antum mau isi apa. Jadi kalau telinga anak diisikan dengan yang gak baik-baik, jangan salahkan anaknya ketika keluar, karena dia belajar. Itu informasi pertama yang masuk. Betul, melihat antum misalnya, assalamualaikum, kata antum. Melihat anak antum, buset dah, buset gitu kan. Kata anak antum yang 2 tahun, antum jangan maki-maki. Kamu ini anak siapa? Anak siapa lah, anak antum? Ya. Tanyakan diri antum, kapan antum menyebutkan kalimat itu sehingga terdengar oleh dia? Paham ya? Nah, inna sam' wal basar, baru mata. Wal fu'an. Nah, ini pikiran. Ya, yang merespon, yang kemudian menyiapkan perangkat, yang memberikan arahan-arahan itu akan ditanya. Jadi kalau antum sengaja datang kemanapun tanpa penuh pengetahuan, tiba-tiba didatangi dan itu tempat maksiat, maka yang disalahkan pertama kali adalah, kalau bahasa bebasnya, apa enggak dicari dulu infonya? Saya kan kasih kamu mata. Tapi ya Allah, elang juga punya mata. Saya kan kasih kamu pendengaran. Tapi ya Allah, macan juga pendengaran, tapi mereka enggak punya otak. Kamu saya kasih pikiran, kamu saya kasih akal. Mata ada, telinga ada, akal ada. Apa enggak dipakai? Itu kalau dalam bahasa bebasnya. Karena itu para ulama memberikan batas. Setiap kita ingin mempelajari apapun, antum ingin berta'allum, bahkan para ulama berta'lim memberikan ilmu, maka yang pertama diberikanlah ta'rif, definisi dari pengetahuan yang akan kita gali, sehingga jelas maksudnya apa nih yang mau dibahas, dapat apa dari bahasan itu. Dan gak disukai antum datang ke majelis ilmu, antum gak tahu mau ngapain. Yuk ikut yuk ke majelis itu, apa yang dipelajari? Ikut aja lah, apa aja yang penting manfaat, surga, surga. Begitu datang pelajarannya yang menjauhkan antum dari surga, masalah juga. Jelas di sini? Taib. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang pengertian ulum Al-Quran. Ulum itu jama' dari kata ilmu. Ilmu itu artinya al-fahmu wal-idrak. Fahmun itu artinya paham terhadap sesuatu. Idrak artinya menjangkau dan menguasai apa yang dipelajari itu. Artinya, mohon maaf, siapapun yang belajar dalam pandangan Islam, apapun yang dipelajari mesti paham apa yang akan dia pelajari itu. Itu visi pertamanya. Yang kedua,